teman-teman yang biasanya tinggal pada lingkungan pekerjaan informal seperti PKL, seperti apalagi informal ya itu PKL itulah mungkin kalau coprak kobong itu juga mungkin bagian dari pekerjaan informal yang kita tahu. Nah di sini saya coba aneh dari apa gitu, pernah ngapain gitu. Perkenalan dulu dari sini dulu dan teman-teman saya juga kenal. Ini aku cuma perkenalan. Saya Openg dari Histeria, pernah kerja di UGD juga dari Semarang. Mungkin itu monggo. Saya Nita Sylvia, biasa dipanggil Tinta, dari Surabaya. Untuk proyek UKD kita ada 3 kota, yang Semarang UGD ini, Surabaya namanya Ayorek, Makassar namanya Makassar Perwakilan. Ya, jadi saya perwakilan dari Surabaya. Saya Asep, di sini nggak mau ngapa-ngapain, dari Semarang tuh, tak mau terus Peng. Itu kalau pengen Openg, dia punya Openg. Kau ngapa-ngapain? Kuat. Saya ingin mengenalkan, tak mau sampai mati ya, tak kontrak ya Peng. Mas, saya Maka dari komunitas membantu lawan sastra Indonesia. Saya pernah dari teater digital. Saya pernah peserta workshop nakong. Dari Istria juga kebetulan melakukan antek-antek dari luncur. Jadi gitu ya. Itu bahaya nih. Saya perpanjangan tangan dari mereka aja. Saya Acik, Mati Acik dari Forum Desain Kreatif Indonesia, ikut KD. Saya Ami dari Semarang, minat saya di museum. Oke, terus aku kan mau buat ini. Nah, kalau harus rampung, gue harus jadi. Tapi kemarin seharian kan sudah sama Antarisa, kami diberi tahu, diberi wawasan pengetahuan Antarisa bagaimana pendekatan kepada warga, bagaimana menyesuaikan metode-metode yang lebih tepat untuk beberapa tempat. Nah sekarang terus tadi pagi sudah berpusing-pusing dengan peta nggak jelas, peta kampung, peta pulau, apa jenisnya, roadmap beberapa acaranya dari samping bayang menunggu sih, betul loh gitu. Iya total tadi nanggung-nanggung lagi ngasih yang menunggu ya. Nah kami belum juga untuk ARPOM kali ini mungkin bisa share pengalaman ARPOM dalam pendekatan kepada warga, kepada apa bisa sarannya apa pengunjungi, itu bagaimana metodenya, bagaimana cara kalian mengatur apa sih istilahnya strategi, bagaimana cara kalian memetakan masalah-masalah, memetakan potensi, terus dan bagaimana kalian mendapatkan solusi yang solutif, yang apa sih istilahnya, yang solusi yang tepat gitu. Karena kami di sini ya tadi sudah kenalan banyak sekali sastra, hubungannya apa berkampung ya untuk radio teater ini apa jumlah desain grafis yang bu. Nah itu gimana gitu mas ya. Oke, terima kasih Mas Openg. Sebenarnya saya ingin beranjak dari mana untuk bercerita, mungkin dari beranjak saya dulu bekerja dengan komunitas. Saya hanya ingin satu slide aja gitu ya, karena kita ini isinya adalah warga yang saat ini masih bermasalah dengan tanah. Artinya sebagian dari mereka itu sekarang tinggalnya adalah di daerah, ya tanah itu masing-masing ternyata setelah kita lihat itu, ono sing jenenge tanah kodi kenser, yaitu tanah yang hasil dari sedimentasi atau pengendapan dari lumpur itu, mereka bikin rumah gitu dan mereka tinggal di situ. Kemudian ada tanah Sultan Brong, yaitu tanah yang milik Sultan. Ada Magersari misalnya, Magersari itu yo tanah milik keraton yang memang diperuntukkan untuk rakyat, untuk para kawulanya si raja kita itu. Terus yang kedua ada misalnya tanah Ngidung, jadi mereka itu cuma numpang gitu, milik tetangga ya gitu. Ada yang tinggal di bantaran kereta api gitu. Bantaran kereta api ya mungkin sekitar 3 meter dari rel, itulah mereka permasalahan. Yang terjadi saat ini, pemerintah seolah-olah tutup mata dengan kahanan yang seperti itu tentang hak bermukim warga. Jadi saya kira mereka adalah orang-orang yang sampai saat ini belum mendapatkan salah satu hak untuk menempati tinggal. Nah, bagaimana nek arep wong koyo ngono kuwi, ya wong paling super angel, Mas. Jadi menurut saya untuk bisa ngumpulke wong segini ini perlu waktu, jadi bukan sehari dua hari. Artinya dengan latar belakang mereka, dengan ritme mereka yang sangat konsumtif, mereka harus setiap hari perang untuk dapatkan rupiah, itu mereka benar-benar berjuang sangat luar biasa. Nah itu kumpul kan rembuk itu sesuatu yang berat, dan kita nggak bisa melakukan sehari dua hari itu tadi. Nah, kegiatan kita sederhana sekali sebenarnya, dan itu tidak populer karena ada program PNPL Mandiri yang tinggal bagi-bagi uang seperti itu. Sementara kita ini biasanya dong lumpuh ke duit dinyelengi. Jadi kita memang benar-benar tertantang. Kemudian programnya itu adalah fisik, singkong melakukan pelakunya adalah ibu-ibu. Kui kalau kopi yang menek. Kui dan kita sebagai orang ini ya harus penuh dengan logika seperti itu, sebenarnya hampir saja kita tidak bisa melakukan itu. Tapi alasan kenapa itu harus kita lakukan, karena kita misinya adalah membentuk sebuah organisasi, bukan sekedar kita itu bagi-bagi duit. Organisasi ini yang memang uang itu sebisa mungkin kita itu, uang itu bisa terkelola dalam organisasi itu. Orang mau sing gratis, mereka yang anu adalah pinjam semuanya, sehingga uang itu bisa kembali, bisa buat bangun kembali, nata itu kembali. Saya terus mulai posing pertama sing juta jelas gitu. Ada bagaimana masuk itu? Gitu. Iya. Bagaimana kalian melakukan prosesnya awal ya? Proses awal sebenarnya mengorganisir sebuah komunitas itu sangat sederhana sekali. Sebenarnya ilmu awalnya itu adalah ilmu mendengarkan ya, kalau saya itu ilmu mendengarkan yang paling utama sekali. Ini sebenarnya mendengarkan, sebenarnya ilmunya hanya mendengarkan diri saja. Saya kasih contoh, ketika saya di Merapi itu saya nggak beli duit belakang. Saya cuma modalnya itu operasional. Ketika saya harus menjadi CEO pelatihan pertama itu, kita benar-benar tidak diberi duit, membuat program sendiri tanpa uang gitu. Ya silahkan melihat kampung dan selesaikan masalah yang ada di situ tanpa uang. Itu yang pertama kali kita lakukan. Pertama kali saya kaderisasi CEO, community organizer. Seumur hidup. Ya sepoknya modal ngerti rono. Di wilayah yang itu sangat berat sekali, ya wilayah miskin kota. Nah, caranya yang pertama adalah mendengarkan dan perkenalan ya. Itu kan perkenalan biasa. Dan kita bukan orang seorang lembaga. Jadi di beberapa kelompok saya itu, yang ngerti ini menglilik gitu loh. Orang ngerti akom, akom itu apa orang ngerti. Jadi ngerti ini yang menglilik gitu. Ya kenalannya yang ngobrol, ngopi, ngeteh, dan kita sambil mendengarkan. Pada tahapan itu sahabat yang paling berat buat kita, karena kita kadang nggak sesuai dengan kita. Nah, komunitasnya mabuk, aku yuk dumel mabuk. Komunitasnya nyolong apa? Nyolong timun. Tuh, kayu pak nang. Ya aku malu nyolong kayu, musung-musung itu. Tapi yuk bisa, gue bicaranya berkumangan dan gak kapok. Nah itu yuk bisa juga dilakukan seperti itu. Kita dalam posisi ini mendengarkan ini untuk mencapai kita namanya inliner ya. Inliner itu biar artinya kita menjadi seposisi dengan mereka, kita menjadi mereka. Itu saja. Ketika kita menjadi mereka, kita bisa mendengarkan banyak informasi tentang mereka. Tahapan kedua adalah bagaimana kita itu merangkai masalah. Merangkai masalah. Metodenya mungkin si Antariksa tadi menyampaikan dengan pemetaan itu tadi bisa dilakukan seperti itu ya. Mulai merangkai masalah ini. Masalah-masalah ini mulai kita bingkai, kita rangkai. Dan bagaimana cara menyelesaikannya? Sederhana banget. Cara menyelesaikannya yo, nek perlu pengurusan yo kudu ono organisasi. Organisasi ke ketua atok yo, ora apa ketua atok, tapi nek mung bendahara ketika ada urusan duit ya, kita butuh aja kasih duit itu. Ada urusan duit itu. Artinya merangkai masalah itu biasanya nanti outputnya ada sebuah organisasi dan di sini kita ketika kita sudah menjadi mereka, di sini kita sudah bisa mempengaruhi. Ya, apa nek Inggrisnya Mbak Bento tuh keren namanya. Influence. Ya, apa ku yo influence gitu ya. Ya. Nek mungkin pada tahap ini ya wis Pak iki wis lebih mempengaruhi itu. Di tingkatan komunitas waduh kayak konangan ya mau pak aduh ini aku konangan nanti kalau warga gue ini belum pernah saya ikut tak ajak ikut itu tapi dan ngerti gue ya tahu konangan ya mau pak saat kedua itu kita mulai mempengaruhi ya kita pengaruh aja mereka sudah bisa terpengaruh dengan kita dengan ide-idenya kita konek-konekan mulai kita pengaruh gabungkan setelah mereka gabungkan mungkin mereka tuh punya juga si kearifan yang ada di sana, cara-cara mereka menyelesaikan itu kita kuatkan. Jadi komunikasi itu sebenarnya sudah terorganisir, tinggal dikasih aja sedikit pengungkit, mereka sudah bisa merekatkan diri. Nah, yang keempat adalah ketika semua ini bisa berjalan, outputnya masalah ini nanti ada proyek, ada misalnya menyelesaikan masalah itu sudah ada proyek dan lain sebagainya, sudah ada hasil yang konkret. Tahap yang terakhir itu kita sudah bisa menguasai. Pada level ini kita tinggal diperluin. Pada level ini, jadi kita nggak perlu lagi datang, kita tinggal telepon aja, kita remote dari jauh, komunitas itu sudah bisa berjalan dengan sendirinya. Ketika di Merapi terjadi erupsi, di salah satu kampung itu saya masih tahap mendengarkan. Seperti itu mencoba mengidentifikasi masalah. Saya tinggal peluit aja kelompok Delingo itu sudah datang menyelesaikan masalah yang itu. Kita sudah bisa gerakan. Nah ini menurut saya cara kita untuk masuk di dalam komunitas yang secara berlahan. Tapi ini prosesnya kalau saya di Delingo itu saya perlu 5 tahun. Saya di Kalijawi ini saya perlu 2 tahun untuk pada level mulai kita bisa mempengaruhi ini. Baru 2 tahun Pak saya. Jadi prestasi saya juga enggak hebat-hebat. Nabi Muhammad itu masih hebat saya kayaknya. Dia bisa mempengaruhi di Madinah itu setelah umur 40 tahun ya. Saya baru. Nah, saya 2 tahun bisa. Saya bisa lancarkan wali kota ya. Gitu. Itu salah satu contohnya misalnya. Mungkin lu pas salah satu cara mungkin pendekatan kita. Nah, tapi kenapa di sini kita menyebut community organizer ya? Kita bukan community apa ya, mengorganizer komunitas. Ada mungkin pernah butuh pendidikan kritis ya, Mbak? Tahu, Mbak? Kesadaran lu, Mbak? Naik. nisbi atau anak ada aku pernah masuk fakir itu dulu pernah nulis kayak gitu loh. Masuk fakir itu pernah nulis ada kesadaran dan kemiskinan itu pertama disebabkan oleh kemiskinan ya itu kemiskinan itu dia bilang itu pertama disebabkan oleh karena kita ngomongnya miskin-miskin yang pertama itu oleh nasib ya nasib kita ya. Nasib kita dari Tuhan Yang Maha Kuasa kita dibagi enggak pas jadi ada yang miskin ada yang kaya ada yang enggak miskin enggak kaya kayak gini itu dibagi-bagi kayak gitu maka solusinya adalah kita harus berdoa pinter ya. Jadi berdoa itu cara menyelesaikannya yang kedua ada yang disebutkan nasib kita yang kedua adalah kita nggak suka kerja naif banget ya kesadaran naif itu kita nggak suka kerja kita kurang berusaha makanya solusinya adalah ada training misalnya pelatihan training terus entrepreneurship ada misalnya stimulasi dulu dikasih duit masuk saya tujuan selesai setelah proyek itu ada itu biasanya orang menyebutnya menjadi community development. Mungkin aja lebih aku mencoba menggugur ya dengan logika ini. Artinya di situ ada orang yang nggak berbagi, ada orang yang tidak pernah ngasih sehingga orang itu tidak bisa sistem ini apa ada orang miskin itu karena nggak orang berbagi. Tidak orang ada orang yang care dan lain sebagainya makanya penyesiannya dengan cara seperti ini kemudian yang ketiga ada kesadaran kritis nah kritis ini sangat struktural ya ketika sebenarnya sistem ini ada yang salah gitu aja bagaimana kita mengatur negeri ini kurang pas makanya di sini perlu kita melakukan namanya community organizer artinya ketika sistem itu nggak pas kita harus membentuk sebuah sistem yang itu relevan dengan kebutuhan ini orang-orang miskin ini gitu orang-orang miskin ini tapi tulang udah satu mas mungkin nanti dia akan bercerita dari proses awal dia sampai saat ini ya nanti saya kasih itu cerita dulu gue saat ini di organisasi kita itu bukan kita untuk mengembangkan tapi kita membuat sebuah organisasi yang berdiri sendiri mandiri isinya ya wong-wong itu dan itu organisasi itu adalah jaringan bukan hanya perintilan seperti ini organisasi itu bukan kelompok-kelompok ini bukan tapi ini adalah satu organisasi yang kita namakan Kalijawi nah mungkin nanti Pak Imam yang jelaskan tentang organisasi Kalijawi ini yang lebih gede lagi dan setelah itu nanti kita tinggal tanya jawab aja kayaknya lebih enak karena aku gue presentasi ini ming siji kalau ini presentasi itu yang saya bawa satu wujudnya seperti itu nah kegiatannya mungkin untuk ya detailnya kemarin Antariksa sudah menjelaskan tapi saya mencoba untuk membentuk pendekatan yang lebih gedenya tentang organisasi itu dengan organisasi Kalijawi. Organisasi Kalijawi ini adalah organisasi milik rakyat yang mereka benar-benar bisa berekspresi di situ. Tokohnya tak ganti kabeh, sing RT-RT nek perlu rasa melu. Semuanya tokoh bakul jamu, bakul ledong semuanya iso dadi pemimpin. Untuk melakukan proses ini dulu dilakukan sebuah survei, namanya citywide survei itu tukang surveinya ya ming wong tukang mabuk analogi tukang mabuk yo iso dadi supplier, tukang bakul jamu yo iso dadi supplier, tukang ngecek yo iso dadi supplier. Jadi semuanya untuk ini yang melakukan adalah komunitas. Nah, saat ini komunitasnya kita sebut Kalijawi yang kita baru punya 12 kelompok yang ada di pinggiran Kali Winongo dan di pinggiran Kali Jawa. Kami persilahkan Pak dengan untuk cerita tentang Kalijawi ini. Ya terima kasih atas sambutannya kepada kami dan ini Semarang saya baru datang dua kali dan ini memang agak asing-asing tapi saya enjoy aja ya sedikit bercerita tentang Kalijawi, saya sebenarnya lebih banyak kepada realita. Jadi saya merasakan apa yang pernah dilakukan oleh teman-teman Arkom. Ya cerita pendeknya, pertama itu memang Arkom itu datang ke tempat saya itu, kita tuh sempat curiga. Kok ingat, ibu, kok ya boleh peluang apa gitu. Jadi yang namanya Mbak Atun itu kan lihat-lihat kanan kiri, terus menanyakan kira-kira warga sini ini keinginannya apa gitu. Wah kalau keinginannya banyak Mbak, kita warga sini, warga pinggiran punya banyak masalah, pikir kita itu semacam lembaga LSM yang bagi-bagi uang. Mumpung ada yang takon, kini jawab, yang penang-penang, pokoknya sak melarat-melarat dong. Saya tanya, dari pemerintah katanya enggak, dari LSM katanya enggak mau mengakui Mbak Atun. Terus, ya udah, terus Mbak Atun mulai menanya kita kapan mulai bisa ketemu. Kita, ya mungkin dalam rangka dia mulai pemetaan, tapi itu untuk masukan Arkom. Ya akhirnya kita janji ketemu, itu baru saya dengan wakil dari Arkom itu. Setelah itu waktu panjang tidak pernah ketemu. Ternyata dalam masa panjang itu kelihatannya oleh mereka itu memang dibahas kelanjutannya seperti apa. Dan saya anggap itu mungkin gagal. Wah ini suara berkelanjutan merasih temedung ya dananya. Tapi ternyata hanya datang lagi. Ternyata kita diminta untuk mulai belajar tentang survei. Dan saya mengirim satu orang pemuda saya, ternyata bekerja baru 2 minggu, temangsan di pagarnya apa mabuk. Wah ini ngirim uangnya gabinnya malah repot dewe. Jadi polisi itu motong-motong anak itu ke tempat saya, karena kebetulan saya juga jadi RT. Dia mohon maaf dan anak ini memang mabuk di wilayah dia, ya di depannya Arkom, dan dikembalikan dalam keadaan utuh. Tidak ada yang berkurang, entah dipukul, entah apa, enggak ada. Oh yaudah aman. Kemudian saya itu ya terus kita berjalan ya yes, dengan Arkom komunikasi terus. Pertama itu memang terus terang ini memang Arkom ini melahirkan sebuah ide yang bagi kita sebenarnya koyai orang penak dirasain. Jelain, bosan nih. Ketika orang rame-rame pingin bantuan itu sifatnya instan, tapi ini malah disuruh menabung. Mesti jawabannya ibu-ibu bagiannya gue mangane angel kok kan menabung. Nah ketika itu saya oleh Arkom memang karena melihat saya mungkin wah ini butuh dicekel uang ini dan liane melo, akhirnya saya memang betul-betul di ini semacam di training terus, digembleng terus. Lama-lama saya berpikir ya, ketika orang miskin, karena saya sudah mencoba, ketika RT saya dulu itu menganggap orang miskin itu tidak berdaya untuk memulai sesuatu yang bersifat menabung uang, contohnya jimpitan Rp200 per malam, ternyata kok saya terapkan kok malah berjalan. Yang tadinya itu beras itu satu bulan hanya mungkin 50.000 terkumpul untuk RT, kok begitu saya terapkan jimpitan kok bisa jadi 700.000 per bulan. Saya mencoba ini sebenarnya ada apa nih? Ketika pengurus yang dulu mengatakan orang miskin susah untuk bantu hal seperti itu, tapi justru saya memulai itu malah bisa. Ternyata saya cari ujung pangkalnya, ternyata apa? Kesamaan persepsi untuk membangun sesuatu yang lebih bagus, yang sesuai dengan harapan mereka, itu yang memacu mereka untuk memulai berbuat sesuatu yang memang bisa menuju ke arah sana. Akhirnya saya terapkan untuk Arkom. Gimana kalau kita mengikuti metode yang dilakukan, yang dicanangkan oleh Arkom, dan kita tidak bergerak sendiri, kita dalam jaringan yang luas. Nanti dalam tabungan itu ada beberapa poin yang memang untuk dikembalikan kepada kita. Dan akhirnya sekarang berjalan. Jadi ketika Arkom mendanai sekian, diambil ini, saya berbicara realitas yang ada, tidak menutupi, tidak mengurangi. Ketika Arkom membantu 3 juta, itu komunitas disuruh mengembalikan 1.200.000, tapi yang 1.200.000 itu masih untuk lembaga Kalijawi. Terus yang 20%, yang 10% Kalijawi, yang 20% untuk tabungan pribadi. Jadi ketika orang membayar hutang, membayar pinjaman, dia sudah terikat kontrak dengan Arkom, jadi dia harus memanage sebaik mungkin organisasi dia, kelompok dia. Tapi dia juga dikontrol karena apa? Karena dia punya juga kapan menabung ada. Dan uniknya menabung yang 20% itu tidak boleh diambil ketika mereka belum punya masalah dengan pemerintah yang berkaitan dengan tanah dia. Ketika nanti pemerintah menyuruh mereka pergi dari tanah ilegal, masalahnya dia sudah bisa bernegosiasi dengan uang dia. Kami 10, satu kelompok 10 orang, kita sudah menabung 5 tahun punya uang 5 juta atau 10 juta. 10 orang berarti 100 juta. Kira-kira pemerintah bisa apa enggak kita didanai lagi 100 juta untuk membeli tanah. Nanti ketika pemerintah mengatakan kok kamu menantang seperti itu, kamu nanti mengembalikannya caranya gimana? Kita kan sudah punya bukti selama 5 atau 10 tahun kita sudah bisa mengumpulkan uang itu. Dan itu yang nanti kita jadikan landasan untuk kita bernegosiasi dengan pemerintah. Dan itulah yang membuat Kalijawi itu sekarang berkembang. Ketika Mas Lili saya kesini, ibu-ibu Kalijawi di sana lagi kumpul membicarakan masalah jaringan jam 2 ini. Dan ketika birokrasi pemerintah kita mengatakan seperti itu, semuanya pada heran. Termasuk tadi bupatinya juga. Jadi Kalijawi ini kita terus terang di wilayah Depok, itu kita diperubutkan dari camat dan kepala desa. Kepala desa berprasangka kalau camat itu mengambil orang-orang dari Alkom ini hanya untuk menaikkan popularitas dia. Sementara yang dari camat juga menggunakan kesempatan komunitas kita ini memang komunitas yang bisa dipamerkan. Ketika kita belum bekerja aja kita sudah ditawarkan, diminta kepada kita untuk menyiapkan segala administrasi yang berkaitan dengan lingkungan untuk diajukan jadi tokoh lingkungan. Jadi artinya apa? Artinya mereka memang betul-betul heran dengan sistem yang ini yang sudah diterapkan. Dan yang lebih seru lagi, saya itu kan dengan Artom, dengan Mas Lili, dengan teman-teman ini, saya mungkin masih baru tergabung 7 bulan di sini ya, sekitar 7 bulan. Dan kemarin itu yang membuat ini, saya oleh teman-teman malah disuruh ke India. Jadi ya, itu yang membuat semakin orang itu semakin ini. Jadi ketika orang berpikiran bahwa Atom itu tidak punya modal, tapi kenapa justru mereka bisa memberangkatkan orang miskin sampai ke luar negeri? Iya, kan pertama datang kita menganggap Atom itu tidak punya uang, golek-golek ini mestinya. Saya sampai ngomong sama Mas Wiwi, jajannya duit-duit omurah ya Mas, warung ngetoklek wangil. Ayo Mas Wiwi, butuh perencanaan yang duit, pemetaan harus punya. Bukti seperti ini kan foto kami di dalam satu forum ibu-ibu. Terus anaknya nangis, ya ono, ya bingung ke, bapaknya ya gambar, ibunya bingung ngomong, ini suasana kayak gini. Dan itu kita nikmati. Dan itu mungkin dengan wilayah lainnya juga seperti itu. Dan nanti untuk sebenarnya itu kita itu gini. Jadi dalam anggaran yang 3 juta tadi, itu yang sekian persen kan untuk renovasi. Nah, renovasi itu tujuan kita apa? Dikatakan oleh Mas Lili. Ketika kita itu memiliki rumah yang tidak sehat, maka banyak uang kita yang terbuang untuk biaya kesehatan. Tapi ketika kita memiliki rumah tidak terlalu besar, tidak terlalu indah, tidak terlalu bagus, tapi sehat, kita bisa menghemat uang untuk kebutuhan kita di hari kemudian. Di hari-hari besok, bukan di hari akhirat maksudnya. Dan itu kenyataan seperti itu, memang kita belajar lagi dari India. Dan ini ada sedikit oleh-oleh dari India bahwasannya. Teman-teman dari Artom itu sudah diamanahkan dari pemerintah India dan ACHR. Itu kita segera membuat laboratorium tanah. Ya, karena ketika workshop kemarin seharusnya hanya 9 hari, kita dari Indonesia diminta sampai 14 hari. Yang 11 negara sudah pulang, silakan pulang, tapi kita disuruh di sana belajar tentang teknologi tanah. Dan di sana memang karena kita ini orang-orang bawah yang tidak jijian, yang tidak ini. Jadi ketika kita di sana disuruh membuat dinding dari tanah, tapi rangkanya dari rangka bambu dan ranting, sementara tanahnya itu menggunakan tai kebu, tai sapi, ya kita lakukan dengan nikmat aja. Dan tidak boleh pakai alat. Jadi tai sapi itu sama lengkung sama gamen itu kita rebut-rebut pakai tangan, kemudian kita tempelkan ke dinding. Dan sayangnya fotonya nggak ada masih itu. Itu jadinya desainnya betul-betul rumah eksklusif. Saya katakan sama teman-teman, kalau di Indonesia sebenarnya pekerjaan ini pekerjaan murahan, material murahan. Tapi ketika ditampilkan menjadi sesuatu yang mahal. Menjadi mahal karena apa? Karena dikerjakan oleh komunitas. Jadi ketika komunitas bekerja bersama jadi sebuah rumah yang betul-betul eksklusif. Dan di sana rumah itu semacam tunggal-tunggal, itu rumah penginapan kecil. Itu satu malam dia 1 juta. Dan hanya maksimal 4 malam tamu itu menginap di situ, tidak boleh lebih. Karena apa? Karena banyak yang antri. Ya itu. Itu bau enggak? Tidak bau. Karena di sana ternyata kan banyak susu ya, kelebihan susu di sana. Dan sapi itu kan sakral, jadi sapi itu dibiarkan mati, dibiarkan hanya susunya. Jadi ada campuran susu itu ya juga untuk dinding. Tapi setelah kita telaah, kelihatannya susu itu nanti rekamnya lebih mendekati kanji. Jadi kayak kanji. Dan itu sampai kita diajari bagaimana membuat bata, tapi tanpa semen. Dan diuji coba ternyata untuk tekanannya, kompresinya itu melebihi bata bakar. Nah, dan ini kita sudah mulai mencoba untuk melakukan itu dalam kelompok kali sawi. Sekarang kita sama lurahnya lagi rembukan masalah kami. Kita sudah ditantang 1000 meter, tapi masih ditolak oleh Arkom. Padahal satu tunggal itu 1000 meter, 1 meter udah 2 juta loh. Tapi kita nolak, kita mintanya berapa 1 hektar. Kepala desanya balas SMS. Wah, 1 hektar ya catur tunggal ini nanti ya. Jadi ini saya yakin, saya itu sebenarnya bukan orang Arkom, tapi akhirnya diambil oleh teman-teman Arkom jadi memperkuat tim Arkom. Tapi saya mengatakan di anggota dewan, tadi malam saya juga ketemu dengan anggota dewan, mereka memang terkagum-kagum, apalagi pekerjaannya kan dari ibu-ibu. Mereka mengatakan, ini kalau orang politik mengatakan, ibu-ibu itu lebih konsisten dengan sesuatu ketimbang bapak-bapak. Saya nggak tahu omongannya politik kayak gitu. Nah, dan ini Arkom kita sudah berjalan. Ini sebenarnya ada 2 kali nggak di Jogja ini. Itu kali besar ada 3, tapi yang satu ini sudah penuh dengan lembaga-lembaga semacam Arkom. Ya namanya. Wah, kalau maksud semacam Arkom. Oh iya, iya nggak ada, Yang di tengah ini kali Jodoh. Nah, kita itu mengikuti 2 alur itu, yang sebelah kanan itu kali Gajah Wong dan sebelah kiri ini kali Winongo. Dan ini titik-titik ini adalah merupakan wilayah yang akan kita garap. Tetapi dari sekian ini yang sudah masuk ini 12. Tapi nanti malam, besok malam ada 2 wilayah lagi. Itu secepatnya akan bergabung dengan kelompok Kali Sawi. Sebenarnya kita masih kekurangan 5 wilayah, tapi oleh desa Catur Tunggal diminta untuk masuk wilayah dia aja. Biar Catur Tunggal, jadi Catur Tunggal itu UGM masuk wilayah dia, UIN masuk wilayah dia, jadi banyak kampus yang wilayah dia. Jadi termasuk Sarjito sebenarnya. Dan ini 2 aliran, ini nanti ada rencana dari teman-teman juga, bahwa kita nanti sampai ke wilayah disaster itu. Jadi untuk nanti mengawinkan antara dua gelombang dua ini, jadi Kali dan Merapi. Jadi Merapi itu 3 wilayah yang terisolasi, nanti akan dikawinkan dengan 2 kali ini untuk jaringan minimum. Ya saya kira ya mungkin itu saja Mas Uli ya. Mungkin ada yang lain kalau bertanya ya. Agak berjalan waktu agak full. Ya terima kasih. Ada beberapa hal yang tadi bisa kita lihat dari presentasinya tadi. Yang pertama adalah isu mereka itu adalah tanah. Ya. Artinya yang kita tangkap pertama kali adalah tanah. Bagaimana menyelesaikan tanah itu? Solusinya adalah pada waktu itu yaitu dengan menabung solusi tanah itu. Masalah utama mereka adalah tanah dengan solusi menabung. Ya. Ini kalau kita sebut adalah kebutuhan pokok. Jadi dalam pengorganisasian yang harus didedikasi pertama adalah sebuah kebutuhan pokok mereka apa? Dan kita menyebut menyepakati adalah tanah. Setelah kita mengetahui sebuah masalah utama itu biasanya bisa diketahui ketika kita melakukan sebuah interview. interview tapi untuk atas nama lembaga, tapi atas nama konco. Masalahku orang di motor, Mas. Tapi masalah orang di motor itu tidak penuh ekspresi biasanya kalau nanti yang tapi tidak penuh ekspresi masing-masing yang paling berani itu nak digusur dia Mas ya, seperti itu. Jadi kita harus mengidentifikasi kalau biasanya disebut tema generik, artinya kata-kata sebut mereka akan mengungkapkan secara ekspresif dan itu berulang-ulang kali, itu akan kita akan menemukan sebuah permasalahan utama di situ. Kemudian setelah kita menemukan kebutuhan pokok, mereka harus kita bentuk. Kita bentuk sebuah partisipasi dari warga. Partisipasi ini nonsen, kita akan menyelesaikan itu tanpa sebuah partisipasi. Partisipasi warga ini macam-macam bentuknya. Tingkatannya dowo banget, aku nanti rasanya nyebutin. Ada yang semu, ada yang wah aneh banget. Tapi yang paling kuat adalah ketika partisipasi itu warga sendiri yang menentukan. Mereka punya kuasa untuk menentukan. Nanti saya sebutkan di level sendiri. Ketika kalau kita melihat akok di konteks ini membuat organisasi kebutuhan pokok mereka tentang tanah sah. Oke, kita akan mensupportkan dengan metode menabung itu. Partisipasi bagaimana? Indikasinya jelas, mereka ada sebuah organisasi, mereka ikut melakukan proses perencanaan, mereka terlibat secara penuh, menentukan sistem. Jadi menentukan sistem itu jangan harap jadi koyo model arisan itu berbulan-bulan dan nanti padu nanti orang anggota wis nanti metu gitu. Jadi untuk menentukan sebuah sistem bersama itu juga bukan proses yang lama. Ketika kita akan ngomong konsepnya adalah partisipasi. Saya disuruh dengan ini, saya disuruh dengan ini, saya disuruh dengan ini, pas koyang banget. Tapi itu perlu kesabaran yang luar biasa. Partisipasi. Jumlahnya berapa kali yang? Setelah ada partisipasi ini, kita nanti akan melakukan namanya ini di mall gitu nih nanti orang ini perjudikan kritis. Oh, yang ketiga sini sebenarnya adalah mendekatkan akses ya, ada akses kepada itu. Jadi setelah kebutuhan pokok ini teridentifikasi, jadi macam-macam ya dari itu tadi ada. Tapi kita menyepakati tanah, kita mencoba meningkatkan akses kita. Akses kita, yo kalau saya duit doro logo dengan aja ada di rumahmu, yo kita dekatkan itu dengan itu gitu. Logo doro logo dengan aja itu. Walaupun itu dengan sistem kita, jadi jangan harap model-model Eropa itu juga fundingnya ya bagi-bagi duit seperti itu. Tapi di tangan kita, kita harus kelola. Jadi kita di Akom, ya you harus manut dengan saya dalam mengelola dana ini kalau lu mau biaya saya. Jadi kita menggunakan metode seperti ini. Jadi gak ada yang acara bagi-bagi terlalu berlebihan itu. Kemudian adalah partisipasi warga dalam organisasi. Kemudian yang ketiga adalah mulai pendidikan kritis. Nah ini saya mulai kritis ini. Kita pendidikan kritis ini adalah pendidikan struktural. Artinya kita akan memperjuangkan karena ini adalah masalah rakyat, maka yang harus bertanggung jawab adalah negara. Saat ini baru level lobby-lobby itu. Walaupun sebagian sudah pada level kuasa misalnya, yang terakhir yang level paling tinggi adalah kita kuasa nanti di dalam hal ini. Rakyat kelompok ini akan berkuasa dalam menentukan kebijakannya. Seperti saat ini ya dikasih sumbangan apa Pak? Kayak pengrajin 50 juta tidak, karena belum menyelesaikan masalah ini. Kita bilang tidak. Menawarkan 50 untuk Kuningan. Untuk Kuningan, kita enggak usah aja kayak gitu, enggak penting kayak gitu. Karena kita masalah utama kita adalah tanah. Jadi organisasi ini memang organisasi yang terancang. Bagaimana ataupun demikian program dari pemerintah itu harus program yang sesuai dengan keinginan komunitas ini, dengan kebutuhan komunitas ini. Sehingga kalau misalnya ditawarin sana tawarin sini untuk promosi, kalau tidak sesuai dengan keinginan kita akan menolaknya. Nah ini pada level ini yang memang cukup berat. Ada di organisasi ini yang tingkat kelompok yang sisi Sapen yang Sleman yang Pak ini sudah mulai masuk pada ranah politik, ranah birokrasi. Mereka ditawarin, mereka juga. Nah itu yang sudah mulai main, tapi di daerah kota kita masih belum, yang kota Jogja ini kan Sleman itu. Nah itu yang sedang kita upayakan bagaimana kita bisa mengatur pemerintah dalam hal ini, bukan pemerintah yang bukan ngatur-ngatur sekali, gantian kita yang akan mengatur kebijakan pemerintah itu. Jadi proposal-proposal yang mereka tahu, mereka kan cuma sisa dana ini gak ya mas, oke lah sekarang kita terima dulu nggak pasti gak ya pak, tapi jangan harap tahun 2014 besok kita menerima itu kan. Kita akan mencoba untuk lebih apa ya, lebih berkuasa lah. Iso nyelin, iso ngelewat ikut hasil ya, kita lagi. Kalau udah 6.000 lah bisa Pak itu kan. Bisa. Dan kali Jawi yang jadi yang jadi pemimpin ya. Iya, sampai yang lama pun tadi Bupati. Nah itu sebenarnya sih kita itu. Yang kedua, memang proses ini saya tidak, ya alat rakyatan aja. Jadi tidak ada workshop pun juga enggak workshop formal. Mereka saya latih, ibu-ibu mising gawani masak, ini ibu-ibu ini harus, mereka harus ngomong anaknya untuk sebuah rapat koordinasi ya. Ini salah satu tokoh yang cukup hebat, namanya Ainun dari komunitas Nopo Yudan itu. Mereka yang bendahara yang sangat luar biasa, paling sabar dengan saya itu, karena saya sering marah-marah. Pedagang kaos betul. Jadi ini sudah rada murah nek kenalan. Ini kaos selama ya, Bu. Seorang pedagang di situ kita bisa harus menumbuhkan jiwa itu juga waktu ya Allah, buangan dari ngobrol itu hat itu Mas Hadi. Tenang untuk menjadikan Pak Imam, menjadikan Mbak Ainun itu prosesnya enggak gampang. Setiap sore jurusnya cuma satu. Silaturahmi orang modal ya, orang dimodal itu syukur. Kalau nggak kan tahan, nggak kan ngesali beribon dah. Udan itu ngomongi noro, wah ini. Masuk kalian dibantu malah enak, kalau seorang bantu malah udanan, malah kasusnya ngesali, ya tak ewangi lah. Jadi seharusnya adalah silaturahmi. Di dalam itu kita benar-benar membentuk sebuah emosional yang sama. Gone kayak mas Nuloro ya sendiri, gone ini ya mas yang anu ya sendiri bareng-bareng, ya mas yang mantenan ya tekot. Jadi budaya itu ada budaya yang memang kita kembangkan di situ. Jadi itu ya sosialis sih ya, itu sosialis ya pak, sosial loh pak. Oh orang tuh anu itu loh, ini ngetang-ngetik terus itu enggak, tapi ya kadang ngumpul itu. Nah itu suasana kebatinan itu memang sangat penting kalau dalam kita akan bekerja dengan komunitas. Saya itu di misalnya di rumah aja masih bisa minta tolong sahabatan dari RT mana gitu, masih bisa 20 orang datang gitu, untuk menyaksikan itu bisa, karena ya saya sering sahabatan ya. Jadi susah banget Pak Jendringo itu, saya susah Mbak, itu paling sengsara lah itu, harus ikut nanam jagung dulu itu. Iya petani saya. Iya jadi petani jadi di sana itu untuk bisa menciptakan suasana seperti itu. Tapi saya bangun BPR itu nggak ada yang ganggu kita. Yo jajang preman, tapi di belakang saya rakyat sudah siap menyerang juga gitu. Jadi ya itulah. Tapi itu bukan kerja yang gampang. Artinya saya pulang dari sana bisa dalam satu malam hujan, kadang kabut. Jadi itu prosesnya. Saya kadang kalau terbayangku sedih juga, kapan aku rampung tadi itu. Tapi ya berharap 40 tahun saya pensiun lah jadi JO ini, sampai juga. Tapi saya senang ketika di situ ada sesuatu yang berjalan, ya kebanggaan kita seperti itu, dan kita gak bisa ngeklaim apa-apa, mereka sendiri yang ngeklaim, oh di gawiannya kom, di gawiannya gak ada, kita gak perlu menamakan diri. Makanya dia nyebut saya itu, teman-teman itu sampai emosional begitu dekat itu nggak pernah nyebut mas apa do kurang ajar nyebut ya lili kan takon Pak Bupati mau kurang ajar banget ya umur dari Bupati itu tadi Bupati, mas tahu Pak Imam sama Lili enggak Pak. Jadi kita udah iseng-iseng ya gitu sama Bupati sih takon rakyat pinggir kali ya takon Bupati Pak sudah tahu Mas Lili sama Pak Imam tadi di sini Pak, tapi orangnya positif di rakyat aja ya itu iseng aja lah. Nah ada sesuatu yang kita menarik dari proses tadi, sebenarnya kita agak terlambat gak bisa pagi karena tadi itu saya mengajak mereka memulai bernegosiasi. dan kritis ini tadi. Mereka menegosiasi sebuah kebijakan dengan pemerintah dengan suasana yang santai. Saya ya cuma foto-foto dari jauh aja. Cepat, cepat, cepat. Tapi yang ngomong ya mereka-mereka. Jadi apa ya, kalau dalam konteks sudah pada tahap untuk kita dorong ke arah kuasa ini, memang kita mereka terremot dengan baik oleh kita. Jadi saya hanya sekarang berani saya beli apa itu iPhone, nanti iPhone semua pak. Kamu belum tahu toh, saya bisa beli iPhone ini karena saya sudah jalan di komunitas. Mereka sudah saya terremot dengan ini semua. Oke, artinya ketika saya di komunitas, saya bukan, saya nggak boleh bawa kayak gini syarat kita. Saya HP-nya ini untuk komunitas. Ini. Tahan banting, tahan banting. Ya. Tahan air. Komunikator, komunikasi dan center. Penting kalau mau. Jadi kita dari hal yang sangat detail, kita perhiasan kita tanggalkan. Kayak gini ini nggak perlu di rakyat itu. Jadi harus nggak mesti ingat pak tambang saya waktu itu. Elia, orang itu sih sambal. Nah itu penting karena agar kita tidak membuat jarak dengan mereka dalam berkomunikasi ya seperti teman biasa. Dengan dulu dengan warga Merapi itu pak, modalnya apa? Remi. Jadi setiap malam yang tampilnya siang di Bodong atau ayo do remi ngumpul juga. Di situ sambil ngobrol kita. Remi bare tak goleke kroan, do kroan gendingan bareng-bareng seperti itu. Nah, itulah suasana yang sampai detik ini mereka emosional masih terbawa. Sehingga ketika aku ngomong iki wae iso iso ngaku. Itu yang sangat penting buat dalam proses pendekatan dengan komunitas, kita jangan sampai membuat jarak. Kita jangan sok tahu. Artinya kita enggak mengajari. Ilmu kita yang pertama adalah perkenalan dan mendengarkan gitu tadi. Mendengarkan saja. Bukan untuk mengajari. Apalagi di tingkatan awal kita belum bisa inliner, kita belum bisa menjadi bagian dari mereka. Ya, kita hanya mengikuti aja aturan main yang ada di sana. Nah ini mungkin sekilas tentang pendekatan kita terhadap komunitas. Mungkin ini bisa membantu, tapi mungkin lebih interaktif lagi kita bisa tanya jawab dengan beberapa kasus. Nah aku iso jawab wis Pak Imam Bu, makanya dia sebenarnya siapa. Saya kemarin kan diajak juga ke wilayah Merapi. Itu kan ceritanya ada 3 wilayah yang memang tadinya diisolir sama pemerintah karena rawan bencana. Itu saya kemarin juga heran di sana itu ya dari teman-teman ARPA mendampingi kita pulang sampai jam 12 malam hujan-hujan. Itu mereka itu punya tabungan itu tuh satu malam itu bisa terkumpul 110.000 minimal 90.000. saya nanya sama warga sini, Pak kok pakai tabungan jimpitan kok sampai 100.000, itu kenapa kok tidak ditabung langsung di bank atau gimana atau jimpitan biasa. Ternyata itu inisiatif dari teman-teman Akom karena pengalaman mereka ketika jimpitan itu hanya di uangnya disimpan di rumah, ketika kemarin erupsi itu uangnya hilang, yang megang uang juga mati. Jadi mereka nggak bisa, ketika mereka itu dibawa ke pengungsian dalam posisi tidak punya apa-apa. Nah, kemudian ditawarkan oleh Akom satu sistem bagaimana untuk mengamankan uang mereka. Hanya dengan cara itu, setiap malam mereka menabung, dan itu pendanaannya ya dari ARKOM itu tadi, tapi bergulir, dia harus mengembalikan dan disimpan di bank. Jadi ketika nanti ada erupsi, dia lari kemana-mana, uangnya itu ya tetap bisa diambil di bank. Dan mereka juga sampai punya tas yang namanya tas siap minggat, macam-macam. Sebenarnya maksudnya tas tanggap bencana, siap bencana, tapi mereka mengatakan yang lihat karena apa? Sudah ada uangnya sedikit, suratnya macam-macam gitu. Dan yang kedua itu saya lebih betul-betul berkesan dengan teman-teman ARPOM itu ketika mereka mengatakan saya lu ketika mereka mengatakan seperti ini, ketika terjadi erupsi itu setelah selesai mereka tidak mau pindah. Itu pemerintahan tidak mau membangun fasilitas, jalan tidak mau dibangun, semua tidak mau dibangun selain listrik. Nah, terus diadakan pelatihan tentang bencana, bagaimana melarikan diri, macam-macam. Mereka mengatakan kita mau lari gimana kalau jembatannya terputus, kita mau lari gimana kalau jalannya jelek. Tapi oleh teman-teman Arkom waktu itu dibuatkan jembatan walaupun dari bambu, terus dibuatkan aspal masih ya. Dan itu mereka sangat berkesan akhirnya, yaitu yang dikatakan oleh Mas Wili, hubungan emosional itu berjalan sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang, sampai punya program yang tadinya rumah gede, sudah dibuatkan kedinginan, sekarang mau dibuat pakai bata. Dan kemarin ada satu kendala, ada orang, ada salah satu mbah diberi uang, enggak dibuatkan renovasi rumah, tapi membeli sapi. Sapi. Ketika ditanya dia jawab, "Bakulon yang ndamel skegrios pedil-pedil belum ketemar, mangke ngantosi sapi kula le pemana." Kula sate. Kula bangun pokoknya total kula marem. Apa, Mbak? Ya sing ngenteni sapi ku manak sih. Akhirnya ketika itu kita utarakan sama RW sama RT-nya, ternyata enggak tahu RT-nya RW-nya. Enggak tahu. RT dengan RW-nya janji, wah ini ngisi-ngisi aku ya. Pokoknya sesuai tak parah ngomong kebiasaan ini kerja rapi. Akhirnya tanggungan RT. RT sama RW-nya, yaitu mengatasi masalah simbah tadi. Kenapa sama Pak Manto dikatakan, Arkom ini punya agenda laporan ke lembaga yang lebih atas yang pengadaan dana itu. Kalau nanti sebelum dan sesudah dana itu turun sama saja rumahnya, itu kan dianggap tidak ada apa-apa, tidak ada yang dilakukan oleh Arkom. Dan ini yang lebih menarik lagi juga bahwasannya ibu-ibu ini gambar ini tadi, itu dengan dana seperti itu kan tidak cukup untuk merenovasi rumah seperti ini. Gimana caranya untuk merealisasikan, itu kita kerja bakti, kita berpacu dengan waktu. Karena dalam 20 bulan kita harus menyelesaikan 20 rumah, berarti setiap 2 bulan kita harus bisa renovasi 2 rumah. Itu jadi kita setiap minggu akhirnya mau tidak mau harus kerja bakti bertemu-temu. Dan semua perencanaan, desain rumah macam-macam itu kita mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Arkom, harus mengikuti syarat limbah padat, limbah cair harus kita masukkan ke spiten atau persawahan. Tapi sementara ini dimaklumi masuk ke kali dulu nggak apa-apa karena kita belum sampai ke untuk masalah drainase dan apa sanitasi itu. Nah itu dari saya tambahan. Ya, jadi ada beberapa hal ini coba tak simpulkan. Sebenarnya satu semua itu targetan kita untuk cepat kita ke arah kuasa ini, sehingga yang menyesuaikan targetan 100 rumah itu ya selalu kita serahkan kepada mereka. Mereka harus selesaikan itu ketika kita ingin cepat untuk pada tindakan-tindakan tertentu. 100 rumah itu ya jadi CEO bukan saya lagi, Pak Imam ini sekarang. Jadi saya udah 100 rumah. Jadi itu kita serahkan kepada ini, kita akan cepat enggak jadi pada tingkatan yang lebih tinggi untuk kuasa, dan kita bisa mengatur seluruh kebijakan pemerintah itu. Kita ingin cepat enggak ya? Kalau kita ingin cepat, targetan kita juga, performance kita juga harus gede. Sebenarnya saya enggak tertarik dengan banyak, tapi pemerintah suka yang banyak-banyak kayak gitu. Cuman sesuatu yang wah-wah gitu. Ya kita secara politis melakukan itu, untuk melakukan pendekatan yang wah juga. Seperti yang dilakukan Pak Imam, dia di wilayah itu harus nyasak beberapa wilayah, dia harus tanggung jawab Pak Imam sebelah sana gitu. Perluasan desa tanggal 7. Perluasan desa. Jadi sudah deadline Pak. Saya. Itu mereka melakukan, orang tak bayar loh. Padahal tidak dibayar loh Mas. Tidak dibayar. Sama sekali enggak. Betul-betul murni malah. Mas aku enjoy ya yang beli duit sini ya setah. Ngeleh dengan angkringan makan. Tidak dibayar. Nah itu yang dilakukan, walaupun mungkin kedepannya memang kita akan membentuk sesuatu yang lebih besar lagi. Sebenarnya dua gabungan komunitas Lereng Merapi, komunitas dari Sungai Gajah Wong dan Binomo ini, dan juga sebenarnya baru saya mulai juga untuk membentuk sebuah kelompok tukang yang ada di daerah Delingo itu, untuk kita gabungkan menjadi satu. Sebenarnya cita-cita kedepan kita akan mempunyai sebuah bank besar. mengumpulkan seluruh dana itu dan akan kita sharekan ke seluruhnya. Nah, dan tingkatan kita mungkin akan provinsi ya. Kalau saat ini mungkin ada kota, cuma kabupaten sedikit itu, tapi ke depan itu akan kita akan pada tingkatan provinsi. Apa dari ini adalah konteks namanya kemandirian. Artinya kita beberapa saat lagi konteks kemandirian ini akan dilakukan termasuk dengan Atom. Artinya kita akan mendepak Dorolondo karena kita sudah punya kekuatan ini. Kenapa saya lakukan ini? Karena ini adalah bagian perwakilan kita terhadap World Bank, terhadap bank dunia yang menentangi kita dan menggantikan kebijakan kita. Ya udah apa kurang lebih. Tapi kita akan lakukan itu. Itu duit utangan yang mempengaruhi kebijakan kita. Kita gak miskin kok, kita nanam jagung aja disebar aja dipul. Saya gak pernah nanam lombok itu. Apa ya? Nanam lombok itu udah tak lari-lari gak pernah. Umum Indonesia itu subur makmur loh, subur sebar. Dukul ya kalian gelongi lah apa gitu. Jadi kita sangat subur. Salah kalau kita itu karena kapitalisme sampai pada level bibit. Nah, bibitnya kudu tukunan pabrik. Sebenarnya tidak juga kita ambil lombok itu tinggal sebar pukul juga bohong jagung yang mengunduh nanti pokoknya peternak ayam soyo gak jelas iya sungguh gue sepikir juga dia ini pakan juga dia ini ngedon juga dia ini iya lumayan gimana peternak penyakit bangkrut. Nah itu kenapa kita lakukan sesuatu seperti itu kemandirian dalam bentuk potong mempunyai kita mempunyai keleluasaan dalam menentukan menentukan kegiatan yang kita pilih dan kita bisa memilih sendiri, kita bisa menentukan nasib kita sendiri dengan cara seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Koyo ngayo woro iki yo jan. Nang yo poso. Jadi saya bisa sampai cerita kayak ini ya gara-gara kayak gini ya. Tapi konsekuensi kalau punya anak istri seperti saya ini juga berat. Dia juga berat juga dimarahin istrinya. Tapi sekarang kalau istri saya tahu keluarnya sama Atom, enggak malah tadi diantar. Marah-marah. Saya sama anggota dewan, istri saya marah-marah. Karena dia ciuman aja enggak mau. Betul tadi malam. Kurang jam 12 dimarahin. Dan itu kita nggak tahu tuh kehalalannya. Terus terang kita padahal ya biasa aja, artinya apa yang kita yakini itu ya bisa kita lakukan. Jadi ya semoga aja istri-istri kita bisa lewat. Dan Indonesia itu sebenarnya negara makmur. Saya itu ketika di India, ketika Sumatera workshop sama-sama menampilkan program yang terbaik buat dia, saya itu jadi heran. Ketika Filipina itu menyetel kaset TV, kok malah yang tampil orang Indonesia dengan teknologi bambu. Di sana malah dia menyampaikan terima kasih buat orang Indonesia yang telah mengajarkan teknologi bambu. Loh ini sajane Filipina atau Indonesia? Jadi artinya apa? Sampai India juga mengagumi tanah kita, kenapa? Sampai dia mengajari teknologi tanah. Karena dia mengatakan tanah Indonesia ini kaya dibanding dengan dia. Filipina juga seperti itu. Thailand apalagi, Thailand itu kan mengambil, saya kalau dapat cerita, dia menata perkampungan miskin di Thailand itu, dia mengambil metode yang pernah dikonsepkan oleh orang Indonesia, siapa? Silait Silabis ya, itu dosen dari Solo, kemudian di kemudian diterapkan oleh Romo Mangun Wijaya ya, Kalijode, karena Romo Mangun itu bekerja sendiri, akhirnya kan hilang dengan sendirinya. Kemudian coba diterapkan oleh pemerintah Ali Sadikin waktu itu, dan akhirnya berjalan. Ketika orang Indonesia melupakan konsep tentang tata lingkungan warga miskin, malah konsep itu diambil oleh Somsok dari Thailand dan berhasil di sana. Jadi mereka mengatakan orang Indonesia itu pintar cerdas, tapi tidak pernah serius. Ketika sudah mau mencapai suatu hasil keberhasilan, malah dilupakan. Karena awal dia belajar nanggur itu malah gumun. Tapi awal dia lagi sinau dan ilmunya awal itu ini. Termasuk ilmu tanah itu adalah ilmu Indonesia. Tapi banyak ketika mereka mengatakan kita nanti membuat, saya akan menunjukkan cara membuat bata tidak dibakar, tapi kekuatannya melebihi bata bakar. Saya ngomong sama Mbak Wadah Hafid, itu kan masih family sama saya ternyata. Saya ngomong, Mbak, jenengan iling nopo mboten? Kediri itu tempat saya dilahirkan, itu kalau buat tanah, buat bata itu kan hanya dari tanah. Kemudian menempelkan juga ya dari tanah, dari lempung, tidak pakai semen. Memasangnya juga ya pakai tanah, ya teplok-teploknya ini setempel, dindingnya disawut, teratanya ini jadi. Di tempat saya, rumah kelahiran saya di Kediri. Akhirnya Mbak Wada, oh iya ya. Berarti India ini ngajari awal dewi, saya jadi umur di awal dewi. Jadi seperti itu aja. Ya, oke. Oke. Berarti itu ya, sudah. Jadi ya, ya menarik juga ya. Kadang memang kita mengangkat orang tukang-tukang yang lokal yang itu memang kita populerkan gitu. Sampai orang ngerti dari tukang bambu buin cari dulu. Kalau di dia dia disebut master bambu. Jadi kalau bilang gitu tadi tapi nek kita bawa ke luar negeri dia sudah master bambu gitu. Nah itu yang biasa kocok itu di tukang bambu pas pulang kan bu ya. Kalau menurut bambu yang mau gampang ternyata di dia bumbu bisa ya. Bambu itu di kerong-kerong yang berlatih bisa bolong api itu dia digabel kok bisa simetris dia padahal lawa itu ah kecil kerong-kerongnya malah bumbu malah itu ya itu aja memang kita mengarah beberapa kali kita mengarah ke apa material alternatif itu menjadi pun concern kita juga. Tujuannya apa tadi juga kita untuk mengurangi produksi membeli produk dari perusahaan si gede-gede yang tukang rusak alam kita itu. Jadi semen kita minimalisir sehingga membuat yos lingkungan lah dari ini ramah lingkungan seperti satunya teknologi tanah, teknologi bambu, mungkin recycle, jadi kita mempopuler karena kalau sekarang proses itu boleh sama kita 25 sen terus kita mencoba merenov apa mbak? Apa yang mana? Nah rumah-rumah itu benar sudah digawang itu apa mbak? Apa nanduk? Mengkonservasi ya, mengkonservasi bangunan rumah Jawa itu angel banget saya buat bahasa Inggris karena aku inolik gak udah aku nah, ngomong kasar aku pinter aku terinfluence oleh ini. Oke, terima kasih. Mungkin ada beberapa tanggapan dari teman-teman. Ini sekedar cerita, tapi cerita itu sangat dekat dengan kebenaran. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Ada tanggapan? Ya, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya, Anda? Kalau enggak ada tak tanyain dulu kan kan. Saya dengar berita dalam usahanya pengelola Arkom mendampingi beberapa masyarakat ya dalam bencana atau wilayah umum itu ada salah satu usahanya itu dengan mengenalkan mereka pada apa namanya kekayaan alam di sekitarnya. Kekayaan alam di sekitar ya seperti saya salah satu contohnya tahu itu adalah akses terhadap rumput-rumputan yang bisa dimakan atau tidak. Nah itu gimana kak? Misalnya kalau di Thailand kan maksimalisasi penggunaan bambu dalam pembangunan. Kalau misalnya di Indonesia saya pernah dengar yang bagaimana menseleksi kekayaan lingkungan kayak misalnya rumput yang bisa dimakan jadi tanpa harus mengeluarkan biaya tertentu untuk membeli bahan. Ada nggak sih pak benar itu? Itu pernah juga menjadi wacana di tingkatan kita karena pengalaman teman-teman India itu juga dulu ketika datang ke Indonesia dia lebih suka dia tidak makan daging gitu. Dan ketika diajak bersama, sebenarnya ada ilmu di tingkatan komunitas. Kalau diajak dulu, di antara 10 tanaman itu orang Indonesia sudah tidak tahu. Itu yang sebenarnya menjadi permasalahan kita. Tapi sampai saat ini masih dalam bentuk wacana, jadi kata kita belum melakukan pada tahapan yang lebih praktis gimana, seperti apa itu kita belum, karena ya saat ini teman-teman bisa mencoba fokus pada itu, tiga hal itu tadi, tentang permukiman, tentang isu lingkungan, tentang isu tanah, dan juga material alternatif, karena kita lebih mengarah ke arsitek komunitasnya ini. Pak, ada? Nang sing tekan iki. Iki mungkin sing cah teater iki iso tekan pecarane nggih. Apa jenenge panggung telu pring. Kene wis dhewe Bu, ora butuh alkohol. Alkohol kan juga kenangan apa toprak tobong ya. Agar biasa dulu orasi itu. Loh, malah saya udah main loh, Pak. Tapi jangan sana. Dia main jadi ini, Pak. Dapuk malah. Teguran. Nah, ketersian, ngolol. Sebenarnya mau ke diri kampung. Mungkin tadi kan ceritanya kok enak banget. Ngalir, menyenangkan, prosesnya lama, dan koyok iki guyub. Nah, jalan-jalan iki selain kehujanan malam-malam, hambatannya apa ya, Mas? Dari Arkom itu dalam proses. Banyak di pokoknya hambatan. Tapi sebenarnya istri. Itu hambatan yang paling luar biasa. Itu yang paling berat, keluarga ya. Kita itu dengan keluarga itu hampir nek minggu keluarganya pelaku hambatan kerja bakti. Nah, kita harus pergi ke situ karena kita main dengan itu hambatan pertama ya, kalau personal itu adalah istri. Nah, bagaimana itu paham? Ya, salah ini gampang. Istri saya itu saya kumpulkan aja. Mereka biar rumpi jadi lepas ya, udah setelah itu pergi lagi. Saya main ya, itulah hal-hal itu. Dan kemudian ya kerja kayak gini itu juga kacang agak kerjaannya ya, malah oh, cawe ayu-ayu yang malah ya, itu ya repot ya. Nah itu ya harus menjaga benar itu. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi emosi kita itu. Nah itu harus sabar sekali. Nah kesabaran ini yang saya tuh di Merapi itu jangan tanya. Gue kemudian dinyanyi, kan aku udah diopo-opo kalau Pak. Ya iya. Gue gak mencair bukan, gue ngeturnya apa mas. Ya itu kita harus benar-benar sabar. Kayak yang tak tahu nih. Macam itu dari dulu apa? Nah, seperti itu. Uang-uangnya yang harus saya apa? Uangnya tadi keluarin, Mbak Atun kali. Uangnya sudah ada Pak, ini 3 juta. Tapi Bapak sudah menyiapkan kelengkapannya belum, pemetaannya sama belum. Ya nanti dulu loh kok yang mana. Oh berarti duwe-duwe gitu. Tadinya warga saya ngomong, saya takon lah ya. Saya duwe-duwe ukuran apa di mrene. Sampai gitu. Karena pola pikir dia waktu itu apa? Maunya menerima. Tapi begitu ada konsep. Saya harus siap sistemnya. Sistemnya kayak apa? Kan sebenarnya saya tuh membuat sistem yang uraan gitu. Nggak ada duit, aturan lebih caranya. Tapi kita bertanya, gue yang ngeluar biaya, gue yang kepiye, kepiye, kepiye. Jadi sistem itu tuh bentuk. Jadi sistem itu bentuk dengan pertanyaan gitu loh. Oh, ini kejungannya mas, ini kejungannya mas. Mereka yang membuat sistem itu. Jadi sangat beda dengan beberapa program yang harus laporan keuangan sekian. Ada ini, itu tidak. Kadang mau tahu ya, dua orang kita sah gitu aja, gak masalah. Ayo, kita membuat kepercayaan pada mereka. Dan ya, podo-podo percaya. Tapi hasilnya bisa lebih ya. Saya balai warga itu saya kasih uang 5 juta. Itu habisnya 12 juta aku Tapi ya itulah ya acaranya yang goyang-goyang ngono itu. Ada ya tak apusi barang ngono ya. Ngomong-ngomong ya rangkep bener tak apusi. Tapi kita bukan kerjaan itu. Tapi bukan ditinggalkan komunitas kita punya kita. Nawarkan sistem mekanisme itu kita dikira itu investasi bodong kayak gitu. Itu dipres oleh pemerintah RT untuk kelompok sendiri. Nah itu berat tekanan. Ada lembaga kemarin Pak. Jadi di Sidomulyo itu sampai kita RT-nya kayak ngundang lembaga-lembaga itu gua aware duduk padu. Loh, kita kan di luar itu, Pak. Gitu. Di ada dua lembaga yang bekerja di situ dengan apa isu yang sama, mereka saling berhubungan, CL-nya saling berhubungan. Kalau kita dimarahin oleh Pak Lurah juga itu, tapi kalau kita kan cukup aman ya, kita isunya beda dengan orang-orang yang pada itu. Seperti itu, tapi tekanan yang paling luar biasa adalah mengatur emosional kita itu, jadi wong sabar. Itu tekanan yang ya sampai jadi saat ini kadang kita masih emosional. Ada ya, kita juga akui juga beberapa teman kita belum bisa sampai sabar, saya aja kadang juga emosional gitu loh, untuk menangani, untuk menyelesaikan masalah-masalah komunitas itu. Yo anak ewong pirang-pirang, anak ewong si jiwe so beto-beto, pokoknya anak ewong pirang-pirang itu saya yang selalu berpikir lagi, anak ewong pirang-pirang mesti utuknya beto-beto lagi ya gitu. Nah itu yang sebenarnya sangat berat sekali. Jadi komunitas ini pun saya belum bisa, misalnya satu kampung, karena cita-cita kita penataan itu penataan kampung itu kadang hanya 10 orang baru. Tapi 10 orang itu benar-benar ya, kita metodenya kan sederhana gini. Jadi tidak, kita tidak ngoyo langsung gede-gede ya. Metode kita itu kan kayak gini, gini. Jadi satu orang kita pengaruhi jadi satu kelompok. Nanti di sini ada satu orang ya, kayak obat nyamuk gini. Telaten kayak gitu. Ini sudah ada contoh yang sedikit mudah mereplikasi seperti itu. Jadi sabar satu-satu gitu, kita temuin satu-satu. Itulah yang paling penting. Jadi silaturahmi, kekuatan silaturahmi itu utama sekali itu. Nah, izin benar silaturahim penting. Kalau di kampung sebelah saya itu ya jadi bingung enggak. Apa gendeng? Nah, itu ada. Itu bingungnya itu juga kendala. Jadi ada sekelompok, ya ada seseorang atau ya sekelompok organisasi lain yang dia sifatnya itu membiarkan orang miskin dengan keadaan seperti itu, kesempatan dia untuk mencari dana. Nah, ketika berhadapan dengan kita, kan jadi yang jadi korban kan masyarakat itu. Ketika dia mau memutuskan bergabung dengan kita, takut dengan yang itu, karena dia didominasi oleh memang pemaku berat, sementara kita itu memang untuk memotivasi mereka untuk maju. Karena ini ngambang sekarang, dan kita biarkan karena mereka tidak bisa menentukan pilihan yang mana, dan akhirnya kita mengambil wilayah atas yang dekat dengan dia, nanti bisa dijadikan sampel bahwa ketika yang atas itu nanti sudah berjalan, nanti mereka silakan menilai sendiri. Tapi akhirnya sekarang kelompok yang mengajukan, yang membuat warga itu bimbang, sekarang oleh pemerintah desa malah diblokir. Padahal dia sebenarnya mau dapat dana dari Marta Tilaar, karena waktu pembukaan saya juga ada. Karena dia tidak transparan, kinerjanya tidak pro rakyat. Akhirnya tadi kita berjabati aja, seharusnya itu dia itu jadi tokohnya di situ, karena apa? Itu merupakan lembaga yang dibuat oleh kecamatan. Tapi malah dia tadi tidak ada. Malah kita yang kemarin, kita kemarin aja nggak ikut rapat di kecamatan aja, laporan di kelurahan, nama kita ditulis ya, Kali Jawi. Saya ditanya Pak Lurah, kemarin hadir ya? Enggak ya Pak, ya kok jeneng mono? Nah ini penggunaan nama tanpa izin ini camat. Saya gitu kan. Soalnya antara camat sama kepala desa memang kurang klop lah. Ya itu akhirnya kita yang jadi, ya enjoy aja Mas Lir ya, kita diperlukan oleh dua kubu pemerintah. Dan tadi di forum Selokan Mataram Bersih, keberadaan kita dilaporkan langsung ke Bupati dengan kata-kata, ternyata kita baru menemukan, dari sekian tahun kita baru menemukan sekarang ada salah satu lembaga itu yang tingkatnya sampai ke Asia. Laporannya sama Bupati seperti itu tadi. Ya itu Kali Jawi, dan saya yakin nanti Kali Jawi ini memang saya sering memotivasi ibu-ibu, karena ini memang didominasi oleh ibu-ibu. Nanti kalian suatu saat nanti bisa jadi organisasi Asia, seperti Sewa di India, seperti organisasi perempuan yang tadi hanya demi bangunan, tapi mereka mencoba untuk bergabung, sekarang malah jadi organisasi orang dunia. untuk sang ibu-ibu. Itu nanti saya yakin ini kali jadi pasti bisa. Amin. Ya ngasih ya, pengen senang sih. Aku saya enjoy banget ya. Dia nanti ibu-ibu ku bingung, wah ini rapat gitu ya. Berarti wes terbebani kasarnya punya tanggung jawab. Padahal loh, dia sampai ada ibu-ibu yang berangkat tuh bawa anak dua, anak tiga. Wes anaknya gede gitu, seorang umum kayak sampai ya, kenapa kita ya betul-betul kali jari ini wes temanan gak dipikir. Tapi kendala dari preman dari ini memang banyak. Untuk itu sudah saya kira di mana saja mesti berhadapan dengan seperti ini. Tapi karena kekuatan kitanya memang akar rumputnya dari masyarakat itu sendiri. Ketika tidak ada Arkom pun, tetap mereka sudah bisa berjalan. Jadi Arkom itu ibaratnya orang yang tinggal mengoreksi saja. Apa sok-sok berontak loh gitu. Iya. Sok kok cerita ya, ora digawean. Aku justru nyambut gawean apa. Karena ketika kemarin malam itu saya tuh jadi heran, Mbak. Jadi suasananya kita ibu-ibu itu urusan uang 9 juta dicairkan nanti bagaimana mengembalikan. Tapi ada ibu yang nangis-nangis curhat karena urusan rumah tangganya enggak stabil. Berarti aku bilang, wah ya Hartong ini gayanya memang gaya tradisional. Tadi malam Mbak sama Mbak itu loh, nangis-nangis loh Mbak. So, nanti urusan karo bojone kan loh, tidak pernah selesai. Jadi ketika diberi urusan hitung duit ya hitung. Tapi karena dia curhat masalah keluarga, ya liane ya moro ya Allah. So, caranya kayak suami mungkin gue kudu nyumbangi gitu. Akhirnya nangis-nangis, Mbak aku rawani kok ya Allah. Jadi forum itu bukan forum tanya, bukan forum muslimat. Itu forum hati. Forum curhat ya, forum urusan dulu ya, urusan masyarakat. Anak-anak, anak-anak kene sibuk itu anaknya muntah-muntah ke puanganan, boleh-boleh dicul-cul, cemplung ke gelas. Jadi ya memang, ya itu indah-indahnya seperti itu. Ya kayak tadi malam itu, ibu-ibu itu ngikutin memimpin sebuah pertemuan bapak-bapak di KDRT di sebuah salah satu komunitas bahwa anak dua udah lah di malam hujan terus anak udah lah ibu gue memimpin rapat ya boleh aku kasihan sekali anak-anak itu buat duduk-duduk lah ya bisa kecemplung kali loh ya. Dan yang lebih menarik adalah orang itu selalu gak percaya dengan ibu-ibu dan dia dengan lantang menjawab untuk melakukan RAB aja kita bisa, Pak. Menunjukkan RAB. Kita mendesain rumah itu bisa, mendesain kampung itu bisa. Ibu-ibu itu melakukan gambar itu pinter kan. Sekarang bisa. Jadi dalam proses ini yang arsiteknya itu ibu-ibu sekarang. Mereka gambar dulu, ya ora ketantek repote apa-apa. Emang ini kita menularkan ilmu itu untuk berdasarkan kepada ibu-ibu. Tapi aku ngumun bisa membedakan ini gambarnya gede, ini gambarnya botol aku ya bisa, ini gambarnya tak gue ini gambarnya gede, ini silang-silang ini akhirnya bisa. Saya mengatakan ini gambar harus dari ibu-ibu karena program ini ibu-ibu terus bapak-bapak seorang tahu menahu urusannya boleh duit boleh ya digambar kemarin ya gede-gede, ini silang-silang terus batu bundar-bundar terus botol ya segini ini kotak-kotak. Itu ajarannya Arkom memaksa dan pinter ya tiap menurut kita gini. Gue apa yang laporan Bu Pandi. Jadi kalau melihat gambar ibu-ibu nyusun desain rumahnya di Arkom banyak banget nanti. Itu kalau musim komunitas kayak lo. Ada yang mau bertanya? Peran dari para remaja ini gimana, Mas? Di remaja-remajanya? Oh, kalau remaja itu biasanya kalau orang tua kan nanti dia perannya kan di ini. Biasanya kalau nanti di kerja bakti di apa, itu biasanya mereka ikut. Karena apa, Pak? Karena kelompok yang masuk dalam jaringan ini, dalam kelompok ini, mereka itu kan dikejar waktu. Jadi tidak ada yang tidak bisa, tidak boleh, tidak kerja waktu. Kenapa? Suatu saat rumah dia juga di-upgrade. Ketika sekarang dia tidak mau kerja bakti, besok ketika jatuh di tempat dia, siapa yang mau melakukan, kalau tidak kelompok dia juga. Jadi sekarang kita buat sistem bahwasanya kalau di hari Minggu itu kerja bakti, semua harus kerja bakti. Tapi nanti di hari lainnya kita memberi PR dia untuk mengerjakan sesuatu yang bisa dilakukan oleh keluarga dia, suami dia, dia atau anak dia. Contohnya apa? Memotong besi, menang, atau membeteli tembok untuk menyambung besi. Jadi nanti begitu hari Minggu ketika kita kumpul itu kita bisa melakukan yang sifatnya sudah bersifat teknis, masang bata, dan itu harus dikerjakan gotong royong karena kita tidak punya dana lebih untuk membayar tukang. Dan itu kita punya perencanaan dibatasi oleh waktu, dan itu yang membuat semua orang akhirnya berpikir untuk bekerja bersama sampai kepada anak-anak. Itu pendampingan kira-kira seberapa tahun? Apakah mungkin akan apa banyak pendampingan sekian tahun nanti saya itu dilepas untuk mandiri atau gimana? Atau nah, ini kelihatannya dari aku sudah mulai gejala melepaskan diri kemarin sudah ngomong sebentar lagi akan kita tinggal. Karena kan itu penting juga, karena kan kalau warga selalu didampingi terus kan nggak punya edukasi sendiri, nggak punya masa depan sendiri, jika kan masih dampingan terus kan? Iya, ini baru kita berjalan 5 bulan, tapi tadi malam sudah sama Mbak Atin itu sudah mengatakan sebentar lagi saya akan cari lahan di Semarang, Mbak. Saya akan cari lahan baru di Semarang, nanti kalau saya tinggalkan. Loh enggak, kok biasa yakin bisa diculke kok. Nanti kalau kesulitan saya ditelepon. Ya udah, saya itu ya tadi malam kelihatannya sudah ini ya. Sudah, karena kita sudah terikat. Ya sekarang perjanjian kontrak. Dan itu dananya sudah mulai turun dan kita harus mulai menggulirkan. Jadi kita harus bekerja sesuai dengan jadwal. Satu minggu kita tidak kerja bakti, kita akan terbentur dengan rumah berikutnya. Jadi untuk itu jawaban yang perlu angel ya sebenarnya mas, untuk apa perpasan pendampingan itu. Karena ini tahapan ini yang memang harus kita lakukan ada pendidikan di sini yang belum kita lakukan di tingkatan komunitas. Kemudian untuk menyiapkan pada organisasi bisa berkuasa, ini yang kita hitung-hitungan politik sangat penting gitu. Kita berhitung secara politis, ono pemilu, ono itu juga harus kita hitung dengan kuat dan matang. Kemudian dari member keanggotaan itu juga harus benar-benar kuat, solid, sistemnya harus benar-benar bisa dilepas. Kalau pada level ini juga mereka bisa, kita kalau kita hanya pada level ini tentang apa ya boy, partisipasi tentang ini mereka sudah bisa kita lepas, organisasi hidup gitu. Tapi untuk mencapai yang ini hitung-hitungannya secara politis memang harus berat, agak berat. Kita harus memperhitungkan misalnya harus berhubungan dengan partai itu seperti apa, karena partai juga sangat berat ketika nanti di kali itu ya mudah mati ketemu yang hijau atau abang P3 atau PDI gue langsung ajukan teman-teman terus kalau dalam peta politik di Jogja misalnya itu kita benar-benar hati-hati. Terus kemudian dengan kita harus mencari juga tokoh-tokoh yang berpihak pada kita, siapa yang secara politis itu berpihak sama kita. Kalau gak berpihak sama kita ngapain kita urusin gitu juga. Kalau perlu sebenarnya pada cita-cita kita nyalon ke dewe ini iso umpamanya pada level eksekutif gak ujui kalau kita memang cukup, kenapa enggak? Karena kita punya keanggotaan usah sama ngejui ada yang ngatur ujui itu gitu loh, suka-suka kita untuk jadi wali kota. Kalau misalnya ada yang siap jadi wali kota misalnya pada level kuasa ini, itu yang memang akan ya semoga bisa realisir. Tapi itu sangat jauh sekali mas, mungkin aku tekan deputuwe kelakon gitu loh, artinya pendampingan saya itu seumur hidup, jaminannya itu ya seumur hidup mas. Karena tiba-tiba aku mesti berkeluh kesah dengan beliau itu ya ketika ada masalah sedikit aja datang ke rumah saya ya, wah ini beban seumur hidup gitu kayaknya. Jadi kalau pendampingan pelepasan itu, pelepasan pada level mana kita akan melakukan pelepasan itu. Maka tapi dari konsep sebuah gerakan kita ya, Kalijawi akan berdiri sendiri, Akom akan menjadi gawes. Nah ini sudah bisa berjalan ya kita berjalan sendiri. Kalijawi ini belum ada sesuatu sing unit produktifnya. Ini yang perlu kita juga persiapkan untuk 3 tahun ke depan. Kalau Akom ini juga berdiri, ini lembaga Akom ini juga bukan lembaga yang berhenti. Dia juga harus duit-duit, Mas. Akom itu mempunyai cabang-cabang usaha juga untuk melakukan itu. Dan bangplecet kita, kan. Bangplecet yang sing lebih pro rakyat, itu gimana itu juga kita siapkan untuk Akom ini, biar bisa itu. Yang Kalijawi ini silakan mereka nanti akan menentukan hidupnya dengan apa, itu juga harus ditentukan juga mulai dipikirkan. Yone saiko jadi kayak karena mikir ke sistem, mikir ke politik, mikir ke jalur birokrasi, itu masih belum saatnya. Tapi suatu saat dia juga harus berpikir seperti itu. Saya harapkan dengan tukang itu nanti ada cewek tukangnya gitu, punya cewek sendiri gitu. Jadi ojo nanti mengorganisasi, organisasi pendampingannya panjang Mas. Tidak hanya setahun dua tahun kita nggak lihat program duit tetap butuh dampingi gitu loh. Lama sekali memang. Ini cita-cita yang sangat panjang. Ya pilihan kita kadang setiap satu tahun ke depan itu kita nggak tahu mau apa gitu juga. Tergantung dengan hari ini juga itu. Akom kan punya apa? Punya catatan tersendiri itu sampai level mana wilayah itu harus bisa mandiri kan dari pendampingan dari bandara sampai ke mandiri itu tersedianya di Akom itu apa level-levelnya untuk Akom sendiri? Ya kalau nanti komunitas ini secara apa ya dia sudah pada tingkatan berkuasa itu artinya itu ya kita akan melepaskan Kalijawi ini. Mereka sudah mampu melakukan negosiasi terhadap pemerintah, mereka mampu membuat unit usaha mereka untuk kehidupan mereka, itu mereka bisa, mereka sudah bisa kita koneksikan dengan beberapa akses-akses yang lain, itu saya kira sudah cukup sekali. Tapi itu yang baru kita akan mungkin secara anu kita akan lepaskan atau mungkin sampai ya kalau itu sendiri bosnya udah bobora itu akan berjalan. Tapi sampai detik ini saya kira dia itu sudah bisa melepaskan diri dari Akom, saya kira, karena kita memang mempersiapkan organisasi itu mandiri. Tapi kalau target waktu, karena jaringan ini tidak hanya jaringan ini, karena sebentar lagi ini akan bertemu dengan jaringan yang lain juga. Tingkat nasional itu yang kita belum, baru kita rilis di Makassar, di beberapa wilayah di Solo, itu baru kita rilis juga. Artinya jaringan ini ya kene mak pelaku ngadek sing kene ana sejati kita mulai juga. Jadi tantangan saat ini ya hanya tantangan baru tantangan provinsi, tapi mungkin 5 tahun ke depan tantangan kita adalah tantangan bagaimana itu tingkat nasional. Itu juga saya enggak tahu tantangannya seperti apa karena aku ya pernah melakukan itu. Jadinya kebijakan itu juga kebijakan nasional yang akan kita pengaruhi. Tingkat kepuasan sendiri ke tenang untuk dari masyarakat ke Akom itu sendiri apa? Wah ya tanya ini aja. Kepuasan ini selama ini ada penanganan dari Akom sendiri. Masyarakat itu apa sih yang merasa puas dengan adanya Akom atau apa yang diharapkan dari program ini selanjutnya ke depan? Ini kayaknya hampir sama dengan wilayah saya sendiri kan. Dan juga kita melihat apa sih yang diharapkan dari masyarakat itu sendiri kepada Akom. Ya sebenarnya untuk Kalijawi ini kan, ini kita ngambil contoh Kalijawi untuk Jogja ya. Itu sebenarnya dia itu sekarang ini lebih bersifat dia itu independen. Jadi dia itu sudah merasa itu Akom ini sebagai pemberi motivasi. Dan mereka itu sudah merasa bahwa saya tidak ada hal-hal lagi yang memang diragukan atau macam-macam, dan mereka itu sudah mulai bekerja dengan sistem yang mereka buat sendiri. Jadi kalau dikatakan tingkat kepuasannya dengan Akom kayak apa, saya tidak bisa menjawab, tapi tidak ada permasalahan yang muncul. Dan mereka semua sepakat bahwasanya, jangankan mereka ya, pihak luar yang menilai Akom aja memang salut, apalagi mereka yang melakukan. Jadi kenapa saya katakan untuk wilayah Sleman jadi berebut untuk mempengaruhi Akom, karena apa? Memang Akom ini sudah membuktikan bahwa mereka itu memang ide yang unik, antik, tapi kok justru diterima oleh masyarakat. Dan masyarakat sendiri kalau ditanya mereka enjoy aja, senang udah mau dibayar tanah, Pak. Dibayar tanah. Ya harganya 2 juta per meter. Kan mau dibayar tanah 1000 meter aja mikir. Saya ngobrol sama Mas Yuli Kusworo itu. Mas, ini catur tunggal itu. Catur tunggal itu kan boleh dikatakan kelurahan terkaya di Indonesia. Karena ada kampus-kampus itu. Kampus-kampus rumah sakit di tempat dia. Lurahnya itu ngomong, kamu gak usah ikut camat. Kamu 2013 butuh proposal berapa aja tak buatkan, dan tak cairkan. Dari pemerintah tidak ada dana, saya ambilkan dari rekanan saya. Yang penting kamu gak usah ikut camat, sampai ngomong kayak gitu. Saya mau menggerakkan masa gali saya 5.000 orang dari Raja Wali, apa? Saya gerakkan. Saya itu tadinya itu hanya setengah preman, gara-gara dimasukkan ke tahanan. Saya jadi preman ketularan. Masih muda orangnya. Kalau makanya kalau saya dipres sama gali-gali, enggak bisa. Lurahnya itu? Iya orangnya, masih muda orang. Dia ngomong gitu. Dia ngomong sama saya, pistolnya kalau kamu mau merampok jangan ke saya, ini tak berikan pistol ini, silakan merampok tempat lain. Bener, ini pistol murah-murah belum. Karena saya yakin punya dia. Memang kaya ya orang. Itu lurahnya sampai mengatakan gitu. Dan saya memang, kelompok kita memang sudah dari pemerintah, terutama Sleman, memang kita memang sudah sangat diperhatikan sekali dan kita sudah menawarkan. Dan saya yakin itu tidak mungkin mereka lakukan ketika mereka belum tahu bahwasannya kita itu tampil seperti itu. Justru yang menarik itu kan yang tampil ibu-ibu. Makanya orang politik mengatakan ibu-ibu itu lebih konsisten dengan apa yang dia cetuskan ketimbang bapak-bapak. Bapak yang nyebut apa sih? Nah, iya. Terus bapak ini sosok ya, dan saya sosok medali itu yo sebelahnya orang. Ya ibu-ibu ini ya orang. Begitu aja mereka ikuti aja. Jadi jelas untuk aparat pemerintah sendiri pun mendukung ya, dari sangat mendukung. Tapi di luar wilayah tersebut masih tanda tanya juga. Nah, kalau yang untuk di luar, yang di kota itu kita punya 3 wilayah. Ada di kota itu udah ada trust ketika kita bisa minta, saya minta duit untuk ini, sebenarnya udah ada ceritakan itu, tapi belum pada level kalau ini udah bisa pengaruh dia bisa ngadu sama lurah sama camatnya itu bisa diajar tuh camatnya itu bisa terus level mempengaruhi lah kalau itu semi berlalu ya, iya om kita minta tanah aja dikasih kurang apa itu, artinya ada ceritakan itu ya sisi kecamatan, tapi di kota ini karena sangat sulit ya, kekuatan politiknya kuat, terus orang-orangnya juga penuh kepentingan, jadi kita masih mencoba akan mengevaluasi kinerja Brasil karena kita baru pada level dengan Brasil di beberapa proyek yang sudah diberikan sama kita itu. Kan cara mereka masih dengan CV bukan dengan cara akom yang gotong royong. Kita akan mengevaluasi itu setelah proyeknya mereka selesai dulu lah, kasihan mereka udah capek-capek. Habis ini kita juga akan menyerang tim Brasil, orang-orang ngandani tim Brasil pas mencari kerja memiliki CV itu baru mungkin sekitar bulan Maret besok. Tapi di tingkatan itu mereka juga sudah mulai terbuka dengan kita dengan Alisawi. Itu ada yang kena virus enggak? Siapa? Dari program ini sampai ada mungkin tetangga kelurahan sebelah atau wilayah sebelah itu bisa kena virus nggak dengan program mau ikut dari gabung sendiri ya, ikut gabung gitu ya, misalkan kena virus dimati kan satu program di tempat satu A terus bisa mempengaruhi wilayah B atau wilayah iya, C. Ada berarti mereka terlibat dengan virus iya, sendiri iya, ada ini sudah mendekati yang akan bergabung itu ada 4 wilayah. Nah jadi kita sudah, mereka sudah, kita sebenarnya nggak ngajak. Ketika kita pertemuan, kita ajak mereka, ya maksudnya silakan kalian lihat apa yang kita lakukan. Dan itu sudah ada 4-2 wilayah, sudah mau masuk, tapi tinggal kan harus satu kelompok 10 orang. Jadi ada yang satunya sebenarnya sudah komplit 10 rumah, terus yang satu baru 5 rumah, terus nanti besok malam kita ada sekitar 20 rumah. Dan itu kita memang sudah tidak susah untuk mempublikasikan karena mereka sudah tahu yang sudah bersama. Dan itu ya sementara ini memang kelihatan hanya dibatasi 3 kelompok masih ini ya. Saya belum tahu kebijakan dari Alkom apa mau menambah lagi apa enggak. Tapi karena rencana kita minimal 1 tahun itu 100 rumah yang di-upgrade, berarti kita tambah 3 kelompok itu sudah tercukupi. besok malam kan misalkan gabung dua, jadi tinggal satu. Dan satu itu yang tiga itu sudah diminta dari wilayah Depok, Sleman, itu harus ngambil wilayah dia, jangan wilayah Bantul atau Kediri. Mungkin dia ingin mensejahterakan rakyat dia, daripada lo ya udah tak berikan dana lewat Arkom atau lewat Kalijali untuk masyarakat saya yang di pinggiran bandar-bandar. Dan saya mengatakan sama orang pemerintah, saya mengatakan seperti ini, kalau pemerintah itu biasanya programnya sifatnya instan, dengan sesuatu itu begitu diinginkan programnya harus jadi, ingin bersih kali semuanya turun ke kali bersih-bersih. Tapi kita punya gayanya berbeda. Nah, apa gaya? Gaya kita adalah apa? Kita memanusiakan manusia yang tinggal di sepanjang kali. Ketika mereka sudah mengikuti suatu sistem yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya tanah dulu terapopo, sementing saluran pembuangannya harus mengikuti aturan, buang sampah harus dibedakan organik dan organik. Ketika mereka sudah melakukan hal seperti itu, mau membuang sampah di kali kan sudah jadi sesuatu yang rasanya mengganjal. Ketika mereka sudah mengikuti aturan seperti itu, kalau ada orang membuang, dia yang jadi pengawas kali itu. Dan ketika saya mengatakan seperti itu, camatnya memang akhirnya saya di dalam ruang tertutup, saya diajari, dia jadi dosen buat skema, saya duduk sendirian, saya jomblongan, ini kecamatan, ini pemerintah, ini swasta, ini masyarakat yang peduli lingkungan, nanti ini Kalijawi, Arko, macam-macam, nanti dana dari sini tak turunkan kesini, nanti kamu dapat ini. Sampai begitu kan ditawarin, saya hanya jawab ya senyum-senyum aja, Pak kalau itu uang untuk saya senang Pak, tapi ini untuk komunitas, saya harus menyampaikan ke komunitas. Kalau sesuai dengan perspektif mereka, yang mungkin mereka terima, saya senang aja. Tapi kalau enggak, ya saya ya enggak bisa. Ya datar-datar aja, jadi rotan-rotan gaya kan. Dan itu memang sudah dibuktikan sampai hari tadi, ketika berbicara depan bupati. Jadi Arkom ini seperti anaknya, ya sekian tahun enggak ini, tiba-tiba muncul, tadi Wong Sugi, Lewa, bisa tekan diri, kok hebat men. Sementara bapak ibu mulai, harapin dandanya, omay, kok repot nih. Jadi ternyata sudah kaya ilmu sampai kemana-mana. Intinya seperti itulah. Jadi sebenarnya aku baru pemberdayaan perempuan sama membantu kemiskinan di situlah tersebut ya. Iya. Terus untuk program yang lain itu apalagi aku? Selain mungkin sudah anggap saja program ini sudah dikatakan 90% lah yang kita, yang ditarget dari akun sendiri. Apa dia lanjut untuk akun itu sendiri nanti setelah program ini selesai? Kalau ini kali jauh ini nanti sebenarnya sih. Ini hanya sebuah sistem yang kita tawarkan di awal. Ada sistem lain, yaitu adalah sebenarnya ada sebuah pemetaan, ini baru satu sisi yang kita selesaikan. Jadi ada masalah sanitasi, masalah apa permukiman, sanitasi, drainase, keamanan mereka bumi, itu hanya saja. Masih banyak hal masalah yang ada dari hasil peta itu sebenarnya. Itu yang sebenarnya PR Kalijawi itu sendiri yang ketika itu sudah terorganize dengan cukup kuat, nanti mereka akan menyelesaikan masalah itu. Apalagi pada level kuasa itu nanti, kita sudah pilih-pilih kok. Untuk saya, oh ini program Kalijawi untuk kesehatan, tolong kasih sama dinas ini kesehatan, kartu apa. Seperti itu mereka tinggal melakukan negosiasi aja. Jadi ketika ini syarat kita itu, ketika kita ingin mencapai sesuatu itu tadi, karena dengan kesadaran ini, ya kita organisasi ini aja, modal kita organisasi. Tentang isi organisasi itu ya suka-suka mereka nanti akan bikin program apa, kalau itu menjadi masalah mereka gitu. Sebenarnya jadi kita udah gak bawa settingan apa-apa. Setelah organisasi ini selesai, ya udah mereka akan berjalan sendiri gitu. Hanya beberapa mungkin filosofi-filosofi yang tentang organisasi ini yang mereka harus jaga pelihara dengan baik. Prinsip-prinsip organisasi itu yang mereka jaga. Ini Mas tanya tadi masalah sani Mas. Itu sani Mas itu untuk satu rumah ya, berarti atau memanfaatkan nggak beli program sani Mas itu sendiri untuk warga itu? Sani Mas. Yang tadi dia yang mengatakan sanitasi masyarakat. Sanitasi masyarakat sampai detik ini pun belum begitu ya, belum begitu menonjol kita. Ya mereka lebih sepakat rumah dua aja lah Mas, nanti untuk sanitasi itu kita mintakan pemerintah itu mereka. Jadi kan disinggung masalah sanitasi ya. Nah, apakah bisa memfungsikan sanitasi itu sendiri ke masyarakat, dia berguna atau apa, belum ada program ke sana. Sebenarnya ya sudah ya Pak, kalau itu sudah terancam. Kalau Jogja itu budanya. Iya. Budaya. Tapi kita ya, itu kembali tadi tentang dana Mas. Saya kita ini memang menjadi prinsip kita tentang dana itu dari mana. Itu penting. Kalau APBD oke lah kita pakai. Tapi kalau dari program-program yang sifatnya utangan itu tadi, kita mencoba untuk menghindari. Nah, iso Pak. Ya. Itu yang menjadi sangat penting. Kalau program sanitasi dari PNPM banyak sekali gitu loh. Dari PNPM untuk sanitasi. Iya, kalau program PNPM kan masih banyak. Masih banyak sekali. Tapi kita coba lah, nggak usah pakai dana itu, kita bisa loh. Tapi kan nggak ada salahnya memanfaatkan program sanitasi, program PNPM kan. Ya nggak ada salahnya, tapi di tingkatan kita utangan ge, karena kita membuat PNPM kan nggak utang, ada itu juga ada hibah juga kan. Hibah itu ya kalau dari World Bank itu ya motivasinya udah seperti itu Mas. Dia seperti IMF dulu juga mempengaruhi tentang privatisasi BUMN dan sebagainya ketika nanti terjadi luar. Dia punya kekuatan untuk itu. Peran-peran itu yang ada gigi seperti itu. Itu yang kita masih belum bisa menerima itu. Belum bisa menerima. Kecuali memang kita akan melakukan sebuah gerakan internasional untuk bagaimana masih berdek itu baru kedepannya kita akan berkandian kalau PNPM kan bukan model Mas, sekarang kan programnya program pemerintah dari APBD dan APBN ya, memang sekarang mulai transfer ke arah situ ya. Tapi kan tinggal kalau di Semarang sudah berjalan jadi sekarang ada dan APBD sendiri itu sendiri sebenarnya. Ya, mungkin saya ya kurang informasi. Terus terang Mas, dalam hal ini bukan saya itu melarang dan saya tidak makan uang World Bank. Istri saya itu setiap saat sampingan saya itu adalah tim ahlinya, TA-nya dari World Bank. Jadi saya itu dalam dua sisi, tapi saya enggak mau gitu. Saya itu diajak oleh itu kan sebenarnya sini loh seperti sebenarnya PN Bank itu istri saya. Jadi saya tuh nggak mau lah, sampai saya itu dulu mau korporat yang luar biasa ketika saya nggak punya kerjaan, tapi saya nggak mau masuk World Bank karena ini masalah prinsip saya. Dan saya berusaha ya saya nggak begitu banyak makan dia, tapi numpang tidur tempat dia ya. Oh, tapi nanya lu nggak, misalnya aku sih itu. Artinya itu sangat pribadi, sangat personal saya dan sangat kepersonal akomnya sendiri itu sendiri. Jadi jangan dikira saya itu suci-suci banget gitu. Enggak, saya itu juga istri saya makan dari PNPN gitu loh. ADB itu kok gak istri saya itu yang kayak gitu. Masalahnya ini, kan di tiap tingkat desa kan ada namanya, kalau di mana namanya BKM. Ah, ada BKM. Nah, BKM itu kan tiap wilayah desa itu sendiri kan berhak untuk mendapatkan dari APBD, APBD, APBN gitu kan. Iya. Ada anggaran, jadi itu harusnya tersalurkan ya. Itu kan sebenarnya dimanfaatkan oleh masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar situ sendiri dengan beberapa program seperti mungkin sanitasi atau kerajinan atau mungkin keterampilan atau apa itu yang dimanfaatkan oleh warga itu sendiri. Jadi saya tadi sudah titik kok kenapa enggak saling berdampingan memanfaatkan satu program yang hampir sama tapi di sisi lain hanya soal pendanaan aja kan gitu. Enggak juga dalam logika berpikir juga. Ini saya selalu dia dengan metode community development. Jadi bukan community organizer yang saya lihat dari walaupun terus terang aja Mas, yang membuat konsep daripada PNPM itu adalah tetua para akom kita. Jangan salah, itu yang bikin itu sebangsa buat sokowulah kurang tujuanlah sokowulah itu. Itu tetua akom jadi jangan. Orang-orang yang arsitek yang bekerja dengan komunitas, mereka itu semuanya juga. Dan kita memang akom yang seperti apa? Jadi akom itu juga banyak juga. Bukan akom itu adalah hanya ini aja. Di Jakarta ada akom menamakan diri itu kelompoknya Antonio. Kelompok Antonio ada kelompok itu, mereka bekerja mengatasnamakan akom. Di Jogja ada dua. Dosennya ini Paus Bawoli itu dia mengatakan akom juga, kadang juga benturan juga kita itu tak berhasil akom itu yang lo kayak akom itu karena akom itu kayak agama Islam gitu loh. di dalamnya itu ada nadin, ada ormas, siapa yang menek lah nisya untuk gue. Itu juga seperti itu, jadi itu ya, akom duli misalnya, itu makanya kita juga bingung juga ini menyebut ini. Kemarin juga akan mencoba mengganti nama, tapi kok seenak ini lah. Dan kaya Islam-Islam berdek, akom duli, ya, tapi itu juga ada perbedaan. Dalam pendekatan pun berbeda, jadi aku yang rasa suci-suci banget, yudung kleru ya, orang yang akom itu rapodo gitu. Ini hanya cara pendekatan dari teman-teman Jogja, akom Jogja yang menamakan juga Jogja seperti ini gitu. Ini yang kita yakini gitu. Dan itu tidak bisa, ya bisa juga kita debatkan, misalnya dari BKN. BKN itu dibentuk, sekarang konteksnya adalah syarat-syaratnya adalah orang-orang yang misalnya mereka peduli dan care terhadap lingkungan, orang yang peduli terhadap orang lain itu. Pokoknya disuruh panjang sekali, tidak dibayar misalnya seperti itu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Kenamanya adalah ketua RT terjadi. Mantan RT, mantan RW dengan mainstream yang mainnya sama gitu. Dengan apa pemikiran yang proyek sekali itu. Akhirnya yo akal-akalan apa dan lain sebagainya itu. Akal-akalan proyek misalnya golek apa tiga supplier kayak gitu itu yo wis engko diketok-ketok itu wis sing iki ya koyo ngono kuwi. Jadi sistem yang tidak yang dibuat itu pas itu mudah sekali diganggu dilapuk orang untuk korupsi itu. Dari itu dari cara ya, itu realitas ya Mas ya, sama karena saya selalu menerima istilahnya tim pengaduan PNWN, jadi saya paham betul. Ya, tapi kan aku misalnya sini kan dari pemaparan dari awal kan pemberdayaan dari ibu-ibu bisa jajah untuk apa membangun atau apa dari programnya itu sendiri. Ya, terus dan menyinggung tadi tentang sanitasi udara. Terus saya lihat kan di beberapa sistem mungkin seluruh Indonesia lah kan adanya beberapa yang mungkin tadi yang itu yang katakan itu tidak semua bahwa ada yang manipulasi atau apa itu. Ternyata kan di kota tidak semuanya. Ternyata kan PMPM itu kan dari program-program yang sudah dirapatkan atau yang tidak dibuatkan dari beberapa RT. Itu namanya RDT lanjut namanya itu. Itu harus punya program apa untuk wilayah masing-masing lah. Di sini kan komunitas ini juga komunitas satu RT mungkin ya, RT dan satu mungkin RW. Dan di sini kan dia pernah mengikuti namanya program di situ, program mungkin perkumpulan RWT atau rapat tahunan untuk PKN itu sendiri. Karena kan itu apakah di situ bisa nggak berarti membantu dari program itu sendiri kan? Jangan sekarang nggak kayak dulu PKN itu, karena PKN kan harus diaudit, harus diawasi oleh beberapa kejaksaan. Sekarang ini lebih ketat sekali. Nah, kenapa tidak masyarakat untuk meringankan beban mereka dalam untuk membangun mungkin tujuan apa bagus lah, yuk kita bisa biar berpikir mandiri atau gimana. Tapi sebenarnya mereka kan bisa memanfaatkan dana-dana hibah yang dari pemerintah untuk masyarakat dan mungkin fungsinya untuk membangun masyarakat sosial kan gitu. Oh iya, kalau itunya iya. Iya. Tentang dana itu jelas, karena di tingkatan apa ini kita akses itu. Jadi kan akom tinggal mendampingi atau mungkin tinggal mengarahkan kalau kita yang kuas semuanya ibu punya kreatif apa, lalu kita buat KSM untuk membuat seperti kerajinan atau apa, lalu kita yuk buat mana bedah rumah yang mungkin warga atau inilah yang mungkin yang berperan tapi ya apa yang mendesain tapi yang berperan itu masyarakat itu sendiri kita mengarahkan ke sana kan. Itu yang keliru Mas, aku tidak akan mendesain itu. Enggak, jadi berarti iki loh kalau kamu punya program apa, yuk kita bisa bekerja. Kita memanfaatkan dana yang sudah ada. Oh iya. Gitu. Nah dana itu kita memang proyeksinya adalah dana pemerintah. Mungkin ya. Karena aku menyangka beban masyarakat. Iya. Dalam konteks ini memang betul dana pemerintah. Karena dana pemerintah itu harus dalam konteks menyelesaikan masalah ini itu harus. Ya. Tapi itu dasarnya adalah dari hasil itu mereka gambar peta itu. Jadi program ke depan itu adalah meng-follow up dari berbagai masalah yang itu akan dikoreksi. Nah itu semuanya tanggung jawab pemerintah. Tapi kita di sini harus berkuasa benar. Kita yang menentukan orang program pemerintah sanitasi yuk. Ya kita akan konekkan gitu tentang program sanitasi tapi dengan mekanisme kita. Bukan lagi dengan cara dia. Ini yang penting buat kita. Karena kita sudah punya sistem. Sistem ini yang akan nanti berjalan. Sehingga dana itu pun akan terkelola dengan baik oleh komunitas jasa besar saat ini. Nah masalahnya kayak itu tadi, penalaran program itu ya menawar program yang itu belum jadi masalah di tingkatan komunitas kita. Saat ini kita lagi berfokus ria dengan masalah ini tadi, tentang perumahan itu tadi. Ya kita akan fokus itu, kita tidak akan pindah-pindah dulu sebelum itu selesai. Kita bertahap kok ini, nanti akan menyelesaikan itu. Nah ini sebenarnya ada tahapan yang kita punya kendala. Kalau tadi kendala yang besar itu tadi adalah sebenarnya konsep kita itu kampung. Kampung yang bis ada sebuah brand design yang sampai saat ini kita belum bisa lakukan. Ini partisipasi itu tadi mas, syarat beban kita itu adalah ketika harus ada partisipasi penuh dari warga itu, baik kelompok ibu, perempuan, anak, dan lain sebagainya. Ngumpulin satu kampung itu kalau di Jogja itu ada seribuan orang itu, itu juga bukan sesuatu. Makanya kita harus mengawali dari sesuatu yang kecil sekali ini. Komunitas kecil. Komunitas kecil ini akan merencana besok mungkin 5 tahun baru jadi moja seperti ini tentang jalan ini tentang ini. Tapi kalau ini satu pak biban ini sudah akan mulai besok untuk membuat desain kampung itu secara utuh. Nah itu tinggal milih aja nanti. Jadi katanya programnya menata. Menata iya, menata itu. Jadi saya nggak bisa di awal itu langsung ayo pemetaan kampung, buat perencanaan kampung raiso pak. Karena posisinya juga belum inlinernya ini untuk pikiran itu belum sampai. Artinya ini juga harus kembali lagi sekarang ini kita bisa ngumpulin dengan mudah. Besok kita perencanaan kampung, mereka datang semuanya. Itu kita bisa. Baru besok itu minggu akhir jangan lupa. Itu kita akan lakukan. Baru dua kampung yang akan kita nama, satu kampung Noto Yudan. Itu baru itu. Dan itu akan menjadi, ketika itu jadi akan berdampak terhadap kampung-kampung lainnya yang sudah kita dampingin juga. Oh, kayak gini loh. Menyebar virus itu. Ya, itu kalau penyebaran virus itu sebenarnya. Aku belum melebar terlalu jauh ya. Nah. Kita kontekskan juga dengan apa yang akan kita lakukan di Bustaman dengan Tugu. Jadi di sini kemarin juga kita ditantang juga apakah kita akan melakukan pendampingan atau tidak. Terus dari segi sumber daya kita menyatakan kita nggak akan melakukan pendampingan. Jadi di kampung ini dan objektif kita apa sih, kita sepakati dulu. Kita mungkin juga nggak akan terlalu jauh untuk penataan lingkungan, terus pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Kemudian, nah, apakah yang kita lakukan diskusi barusan ini konteksnya untuk proyek yang akan kita kerjakan nanti gimana nih, Mas Openg mungkin menanggapi. Jadi supaya kita nggak terlalu melebar gitu. Karena tadi juga ada harus keterlibatan yang terlalu apa ya, bukan maksudnya bukan terlalu, tapi harus melakukan pendampingan yang inliner dan sebagainya, hardcover dan sebagainya. Nah itu kan kita sepakat akan mengalami kesulitan di situ, dan kita juga punya timeline katanya cuma 3 bulan aja. Nah, 3 bulan dengan perbandingan pertemuan intensif aja 2 tahun gitu. Nah di situ kan bagaimana kita untuk konteks yang ini kemudian diaplikasikan ke proyek nantinya gitu kan. Dan katanya UKD itu untuk produksi pengetahuannya aja gitu. Jadi pengetahuan di suatu wilayah itu apa gitu. Untuk diproduksi dan kemudian di-sharekan. Jadi konteksnya mungkin agak berbeda. Siap. Bukan untuk konteks pemberdayaan, tapi konteks untuk memproduksi pengetahuan dan menyebarkan. Iya bang, siapa yang sakit? Ya sebenarnya sih apa jenengnya? Ya aku mau garap tugas lagi ya. Tak sanggup. Nah iya, jadi diskusinya biar sebenarnya aku ngerasa menurutku diskusinya biar rame dulu, biar panas dulu, gen ngeluh bisik gitu. Cuma karena udah dekat gitu. Oke. Ini Mas Haji. Kaitan ini dengan apa jenenge sejak kemarin kita datengin Alisa, kita datengin siapa ke dari Arkom juga. Ini katanya bukan okay, kita 3 bulan ke depan besok kita mau ngapain, itu nanti sebenarnya ada porsinya mas. Jadi besok kita jalan-jalan, besoknya lagi baru kita akan ngobrol intens tanpa mereka-mereka ini. Kita nggak butuh mereka lagi besok. Dibuang ya. Jadi kita yang akan lebih intens untuk ngobrolkan kira-kira kita mau ngapain 3 bulan ini gitu. Nah, kaitannya dengan mendatangkan Arkom, dengan pengalaman mereka menggerakkan warga, memicu apa jenenge, sebenarnya memori kolektif warga terhadap kampung, kondisi kampung mereka. Nah, itu sebenarnya merupakan sebenarnya iki koyo iming-iming gitu loh mas, koyo iming-iming kita cuman ayo silakan Arkom bercerita bagaimana bla bla bla bla bla, terus terjadi perdebatan tadi gitu. Ki seru jenengmu, aku main rumoke terus. Nah, iming-iming ini adalah kira-kira memang untuk kegiatan UGD ini, ini kan targetnya kan setahun. Cuman pasti semua orang tidak mengharapkan ini berhenti dalam setahun, dalam kurun waktu setahun. Yang ditunggu itu mereka pun nggak mau. Mas, nek wis rampung sampean aja lunga kok ngene gitu. Aku ora ngerti nek ning Bustaman lho, Mas. Nah, jadi hal-hal semacam itu yang nantinya berangkat dari iming-iming ini, kita bisa ngapain sih dengan warga, kita bisa berkontribusi apa sih, yo nerak karo kampung EDW, kita bisa dengan orang lain, kita bisa nyedulur dengan orang lain, dengan harapan ya mungkin esok ning kampung EDW butuh sesuatu kan yo iso bareng-bareng juga. Nah, ini jadi kira-kira ya begitu untuk pembahasan yang lebih detail, lebih teknis lagi itu kira-kira tanggal 8 mas. Gitu.